Jadi dasarnya adalah perintah itu perintah kepada orang yang keluar daripada Arafah. Dan lebih kalaulah lebih banyaknya yang tertuju ialah orang yang keluar daripada daripada negeri negeri Saudi itu sendiri. Kerana umat Islam lebih banyak dari situ. Jadi kalau kita lihat pada zaman dahulu pun tak ada khabar-khabar yang menunjukkan bahawa penghabaran langsung. Misalnya kalau ada Arafahnya negeri satu negeri, negeri yang itu mesti haruslah dimaklumkan Arafahnya itu. Tapi kalaulah kita lihat daripada sebab itu, kita lihat ada asar-asar yang jelas menunjukkan bahawa kalau hari raya itu sendiri adalah kita katakan ditentukan dengan apa, dengan hari bulan yang disabitkan disabitkan pada negeri-negeri yang melihatnya. Jadi kita kata tidak di situ tidak konsis. Kalau kita buat demikian tidak konsisten dari sudut pendalilan kita. Kerana kita mengambil daripada sudut yang puasa Arafah itu, kita katakan adalah wukufnya orang di Arafah. Sekiranya berlakunya wukuf di Arafah itu bercanggah pula dengan Eid di hari kita, mana kita ikut pula? Maknanya berlakunya wukuf itu adalah pada Eid hari kita. Macam mana? Adakah kita berpuasa sedangkan kita ada larangan untuk berpuasa pada hari Eid? Dan sedangkan Eid itu dilihat dengan juga, diisbatkan juga dengan melihat anak bulan. Jadi dengan macam mana? Sebab itu konsistensinya tak ada. Sebab itu kita kata lebih kukuh adalah melihat anak bulan untuk mengisbatkan kemasukan bulan. Okey, di situ hujah juga. Ibn Taymiyyah rahmatullah datangkan hujah seperti ini juga. Dia kata awal duf'ah atau awal kumpulan yang diantar oleh Nabi SAW ke haji dan diketuai oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Pada waktu itu masih kita lihat orang Arab jahiliyah masih lakukan amalan-amalan yang kita lihat masih lagi ada di situ kesamaran. Maknanya di situ mereka ada di Waalaikumsalam warahmatullahi. Di situ mereka ada lagi amalan-amalan yang dinamakan sebagai melambat-lambat masukkan bulan anak apa, bulan haram. Bulan haram. Jadi kalau masukkan bulan haram lambat-lambat, maknanya akan masuk Zulkaidzul. Bulan haram bila start? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Jadi bila mereka boleh lambatkan masuk Muharram, Zulkaidah ke atau Zulhijjah ataupun Muharram. Jadi dengan itu masa itu akan berubah lari. Tapi kenapa diambil kira haji mereka itu pada waktu tersebut? Kerana kita lihat kepada pengkiraan orang. Sebab tu Nabi SAW ada dalam hadis al-idu al-asamu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal waqfu wal mawqifu yawma taqifun. Mana hari Arafah tu bila orang main berwukuf, kita wukuf. Walaupun salah dia punya anak bulan, wukuf sama dengan mereka. Jangan wukuf lain waktu yang mereka telah muta'araf. Jadi dengan itu kita lihat tak ada pengingkaran daripada Nabi SAW dalam masa tersebut berkaitan dengan pewukufan yang kemungkinan kita lihat berlaku kesalahan kerana mereka belum menjaga lagi perkiraan waktu sebagaimana yang disuruh dituntut oleh Islam. Sebab itu orang-orang jahiliyah makruf dengan apa? Dengan firman Allah Ta'ala, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahum 'ama wa yuharrimunahu 'ama. Dan bahawasanya melambat-lambatkan masuknya bulan haram ini adalah tambahan daripada kekufuran yang mereka ada. Allah kata kan. Tapi masa waktu yang sama Nabi ikrarkan wukufnya sahabat dengan wukufnya orang-orang jahiliah pada zaman tersebut. Tak berubah. Orang Islam yang pergi sekarang ni berbeza mengikut pada kalender kita semua. Yang sana tidak ikut, tak kisah, kita berpisah daripada ni. Tak, bahkan kita kata wukuf kita adalah Arafah kita, dia hari mawkif kita adalah mawkifnya hari orang bermawkif. Boleh tak kita nak kasi buah ini benda khilaf? Memang ada khilaf kita kata. Tapi nak kena tarjihkan lah. Cari tarjihnya. Kerana di sini tak boleh jamak. Tak boleh jamak. Kalau boleh jamak, memang khilaf yang boleh jamak, tak kisah kita kata, tak kisah. Atau khilaf tu tanawuk, kita kata tak kisah. Khilaf yang pelbagai. Tapi tak akan jadi pelbagai. Jadi berarti kalau macam kata yang puasa Arafah ikut negeri pun. Jangan cakap itulah. Kalau kita dekat itu, nanti dia akan bertukar-tukar. Kita kata, apa awaknya hujah berkaitan dengan negeri? Kalau awak kata demikian, konsistenlah. Maknanya ini yang awak beragama kepada Allah dengannya. Maknanya kukuhlah kehujah awak nanti kalau ada depan Allah. Misalnya kalau kita berhadapan dengan Allah, kenapa Allah bertanya kepada kita puasa hari tersebut, kita kata hujah kita ni. Walaupun dia bercanggah dengan hari yang sepatutnya kita tak boleh puasa. Yang mana orang ramai semua berbuka, kita berpuasa. Pasal apa? Nak ikut Arafah misalnya. Sedangkan kita dilarang. Al-yawmu yawmu at-tasumud wal-fitru yawmu tufturun. Jadi dengan itu kita katakan hari Id adalah hari kita berbuka juga. Termasuk hari Raya Aidilfitri. Ya, termasuk juga dengan. Kerana tak boleh kita berpuasa pada itu. Boleh berapa? Ha, nah. Jadi antara beberapa ustaz dan kolongan kita pun masih berbeza pendapat. Memang ada. Tapi kita kata wajah nak lihat kepada hujah Syekh bin Baz, hujah Masyayikh Kibar, berkaitan dengannya, Syekh bin Baz, Syekh Faimin sebagainya. Kita lihat daripada sudut ini. Daripada sudut dasar-dasar. Kalau kita kata yang ini, dia kata 9 bulan. Tapi kita nak hari Arafah. Hari Arafah itulah hari kita. Tapi kita balik semula. Boleh tak Arafah itu dilakukan pada selain pada 9 hari bulan? Tak boleh. Jadi dengan itu baliklah kita kata. Balik semula kepada ini. Bahawa 9 hari bulan adalah tepat. Menetapkan puasanya kita pada 9 hari bulan adalah tepat. Tak boleh kita berpuasa kepada perkiraan kita 10 hari bulan. Tetapi kita lihat orang ramai berwukuf pada di Makkah 8-9 hari bulan. Kita batalkan keyakinan kita dengan kita lihat kita lihat dengan orang berwukuf misalnya. Kerana kita yakin 10 hari bulan pasal kita buat perkiraan. Atau kita dah masuk 6 bulan, kita dah kira dan sebagainya. Maka dengan itu kita kata tak boleh. Tak besar kita dah batalkan, kita dah bercanggah dengan keyakinan kita sendiri. Tapi kalau mereka melihat daripada sudut hujah-hujah tersebut lebih kuat, kita taklah sesatkan mereka ke, tidaklah kita kata mereka, kita kata masalah khilaf, memang kita kata khilaf. Cuma perlulah ulang kaji lah. Kalau nak muzakarah, kita boleh muzakarah. Dasar-dasar tersebut. Kemungkinan dengan hujah demikian, dapat mereka lihat bahawa hujah kita lebih kuat daripada hujah ni. Hujah Syekh bin Baz misalnya, dapat memahami daripada sudut hujah bin Baz. Atau hujah-hujah Syekh Masyayikh yang lain. Kaitan dengan ni. Boleh? Sudah lama tu tipa cantik. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Hadis 180. Muka surat 325. Alhamdulillah. Pertama dan utama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia kasih sayang Allah dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Dan pada malam ini kita sampai kepada hadis yang ke-180 dalam kitab Subul Salam dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Dan dalam pentarkiman ataupun memberikan nombor ini ada perbezaan. Kerana sebahagian memisahkan beberapa hadis-hadis. Jadi dengan itu ada banyak hadis lagi. Atau ada yang berkurangan. Seperti misalnya dalam kitab ini dipisahkan satu-satu riwayat kepada yang lain. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata penulis rahimahullah ta'ala, dalam kitab yang kita kitab Subul Salam. An Ibn Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqalu lahu asbahta asbahta muttafaqun alayhi wa fi akhirih idraj. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anhuma mereka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan pada malam hari, maka makanlah dan minumlah hingga ibnu ummi Maktum mengumandangkan azan. Ia adalah orang yang buta, tidak akan mengumandangkan azan hingga ada yang memberitahunya bahawa pagi telah datang. Jadi yang dimaksudkan hadis ini adalah muttafaq alaih, dan di akhirnya terdapat idraj. Idraj mana idraj? Dalam pengistilahan ulama daripada sudut mustalah hadis, hadis yang dinamakan sebagai mudraj ialah hadis dia bukanlah lafaz hadis yang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermakna idraj ini adalah kata-kata perawi yang dimasukkan ke dalam lafaz hadis tersebut. Tujuannya adalah untuk mensyarahkan keadaan, tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih dan sebagainya. Jadi kita kata daripada sudut yang mudrajnya, kalau siapa berdalil dengan mudrajnya, kita kata tidak sahihlah hadis tersebut. Maknanya tak bolehlah kita kata hadis. Tetapi kalaulah yang kita sebutkan hadisnya adalah adalah lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Tetapi yang selepasnya itu ridraj daripada ulama ini dinamakan tidaklah dinamakan sebagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang sahihnya adalah lafaznya sahaja. Lafaz sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, tetapi yang selepasnya itu dinamakan sebagai idraj. Idraj ni hukumnya, kita adakah hukumnya hujah? Kita kata dia boleh membantu dalam penghujahan. Tetapi dia sendiri bukanlah hujah kalaulah dia bercanggah dengan hadis yang lain. Jadi kalau dia bercanggah dengan hadis yang lain, kita katakan bahawa tidak bolehlah diterima mudraj itu. Dan banyak kita lihat dalam lafaz-lafaz hadis yang kita ketemui, banyak di situ ada mudrajnya. Yang jelas mudrajnya ialah misalnya hadis yang berkaitan dengan walil innalillahi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada innalillahi tis'an wa tis'una isman faman ahsaha dakhalal jannah. Bahawa milik Allah Taala memiliki 99 nama, dan barang siapa yang menghafalnya, memeliharanya, akan dimasukkan ke dalam syurga. Lalu disebutkan wallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Ini kalam ini semuanya mudraj. Dan lafaz-lafaz hadis yang ini yang diterangkan oleh perawi ini adalah semuanya mudraj. Lafaznya banyak. Ada beberapa riwayat misalnya. Di dalam lafaz-lafaz itu berbeza-beza dia punya 99 nama. Jadi ini adalah di antara penerangan ulama ataupun perawi dalam menerangkan bahawa 99 itu maksudnya apa. Tapi bukanlah 99 itu saja. Sebagaimana sebahagian orang pula meyakini bahawa 99 itu adalah yang lafaz yang kita bacakan selalu. Sebenarnya tidak demikian. Bahawa nama Allah lebih daripada 99. Dan kita tidak tahu bilangannya, kerana Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahuinya. Tetapi kita katakan 99 saja kalau kita memeliharanya akan mendapatkan kita kebaikan dengan apa kita dapat dimasukkan ke dalam syurga. Memeliharanya maksudnya apa, atau menghafalnya adalah maksudnya apa? Ada hafkah kita hafalkan. Setiap kita nak mulakan kelas kita bacakan 99 nama ni? Tidak, bukan. Sudah tentu kita kata bukan hafalan maksudnya hafalan ingatan. Tapi hafalan ini maksud pemeliharaan keseluruhan daripada apa yang kita ketahui ianya adalah nama-nama Allah. Misalnya kalau kita katakan inilah keimanan kita kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kerana setiap daripada nama-namanya itu merangkumi akan sifat-sifat Allah SWT yang mulia. Dan tidak boleh kita terbalikkan pula. Misalnya, Waalaikumsalam Warahmatullah. Kita tidak boleh keluarkan daripada sifat-sifat Allah nama untuknya. Tidak boleh. Tapi daripada nama-namanya kita boleh keluarkan sifat-sifatnya. Itu kaedah. Yang ada kaedah-kaedah dalam kita mengendali akan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah demikian. Kemudian, boleh faham? Tak. Nah. Macam untuk bagaimana dengan yang orang selalu boleh amalkan oh. Ada yang beramal Ustaz eh. Bila kita hafal tu maka kita dah bukan itu kena itu kena hafalan yang dimaksudkan. Bukan hafalan. Tapi kita kata kalaulah maksudnya kita menyebut-nyebut nama-nama itu dengan dalil ayat Allah Taala firman walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kita boleh. Milik Allah ialah nama-nama yang baik, maka doalah dengan menggunakannya. Maksudnya kita bertawasul kepada Allah dengan menggunakan nama-nama ini. Misalnya kita tahu Allahur Rahman, ya Allah ya Tuhan kami, Allah ya Rahman ya Rahim. Rahmatilah kami. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, antar Rahman, wa antar Rahim, farhamni ya Allah. Maka kita kata, kita minta Allah Ta'ala dengan namanya, kita bertawassul lepas tu dengan permintaan, kita Allah berikan bersesuaian dengan nama yang bersesuaian yang kita bacakan tadi. Bila kita minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala kekuatan, ya Qawi, ya Aziz, Qawi ni. Ya Allah, ya Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, maka kuatkanlah aku, misalnya. Itu tak masalah. Kalau kita minta rezeki, ya Razak, ya Razak zal quwwatil matin, urzuqni ya Allah rizqan halalan tayyiban atau sebagainya. Jadi dengan itu kita minta kepada Allah, doa kita bersesuaian dengan kita bertawassul dengan nama yang sempurna, sesuaian dengan nama yang kita minta daripada hajat kita tadi. Maka itu dinamakan sebagai tawassul kita kepada nama Allah. Dan itu meminta-minta menyebut-nyebut nama tersebut berulang kali tak ada masalah dengan dasar tersebut. Tapi yang masalahnya adalah bila kita sebutkan Allahul ladzi la ilaha illahu ar-rahmanur rahim malikul qudus sampai habis malikul mulk jal jalali wal ikram habis, lepas kita kata tak ada permintaan di situ. Tak ada dia punya tawassul di situ. Jadi perlu ni sebenarnya kita minta kepada dengan sebut nama-nama tersebut kita minta. Tapi lebih baik kita sebutkan nama yang khusus supaya kita minta dengan hajat yang khusus. Itu lebih padan daripada kita bacakan seluruh nama-nama atau kebanyakan nama-nama dengan kita khususkan berarti permintaan pada salah satu daripada nama-nama tersebut. Jadi dengan itu kita katakan bahawa sebaiknya kita manfaatkan. Silakan. Kalau dia maksudkan zikir ini dengan permintaan tawassul tadi, kita tak boleh, tak masalah zikir. Kalau dia ambil sebagai zikir seperti Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, lagi misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, kita ada tidak? Kita zikir ni, untuk pengetahuan, zikir adalah lafaz yang membawa makna. Kalau kita sebut seseorang namanya tanpa kita minta sesuatu hajat kita, kita mempermainkannya. Ini satu, bukan kata bahawa tak boleh kita panggil nama Allah. Panggil nama boleh, tapi apa hajat kita? Sebutkan. Ahmad. Apa? Nak apa? Kan? Tak tanya-tanya. Dia cuma panggil nama je. Tak ada makna kita kata. Sebab tu nama zikir ini ialah kita kata kita nak agungkan Allah. Kita kata Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhanallah Maha Suci Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Kita bacakan misalnya Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Milik Allah. Jadi kita kata dengan itu pujian-pujian kita tu, zikir itu ada makna. Ini sebab itulah kita mengingati Allah dengan lafaz-lafaz yang mempunyai makna. Kalau lafaz itu hanya nama-namanya yang sempurna yang dengan bunyi nama-namanya sifat-sifatnya, tapi tidak ada di situ permintaan kita atau kita menyucikannya, memujinya, mengagungkannya, tak kita kata tidak kita lakukan apa-apa tentang nama tersebut. Jadi sebab itu kita sebaiknya adalah kita membaca lafaz-lafaz Asmaul Husna ini dengan kita bertawassul dengan gunakannya. Sekiranya tidak pun, sekurang-kurangnya kita tahu bahawa sebagai kita mengikrarkan keagungan Allah. Setelah kita bacakan demikian, ya Allah, anta laka hadhihi al-asma' kullaha. Maka dengan itu, ya Allah, berikanlah aku mi'an. Minta juga tapi akhirnya. Jadi ada permintaan di situ. Jadi kalau kita katakan demikian, dengan kita melakukan yang telah disebutkan, yang diperintahkan oleh Allah, walillahil asma'ul husna, fad'uhu biha, maka tak masalah. Tapi bukan fadhkuru biha, kita kata. Dengan kita zikirkan, dengan kita ulang-ulangi saja, dengan tanpa ada doa di situ. Kerana permintaannya mestilah selepas kita memunajat kepada Allah, memanggil Allah, meminta Allah, kita barulah kita minta akan hajat-hajat kita. Kalau tidak, kita tak tunjukkan penghambaan kita yang sebenar. Nah. Oh, dia keluar situ. kena saya kena cari timekeeper ataupun ni. Boleh boleh. Kalau keluar sikit kira yang tadi boleh stop. Kena tahan soalan-soalan belakang was. Lepas. Ha? Naam. Penjelasan kalimat. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan pada malam hari. Hadis Bukhari menjelaskan maksud ialah malam sebelum fajar. Hadis itu menyebutkan jarak antara keduanya hanyalah sekitar waktu yang digunakan bagi yang naik dan yang lain turun. Jadi bukanlah maksudnya panjang sangat malam hari. Maknanya apa? Keluar daripada norma. Sebagian mazhab Hanabilah mengatakan selepas paruh di permalam. Kita tak kenalah. Pasal kalau selepas paruh di malam, berapa lama lagi nak azan subuh kan? Maknanya kita kata tak tepat. Nah, dengan itu. Dalam riwayat Tahawi, hanyalah sekiranya satu naik dan yang lain turun. Dengan lafaz lainnya mengatakan, maka makanlah minumlah hingga Ibn Ummi Maktum mengumandangkan azan. Nama Ibn Ummi Maktum ialah Amr. Ialah orang yang buta tidak akan mengumandangkan azan hingga ada yang memberitahunya bahawa pagi telah datang. Muttafaqun alaihi. Dan di akhirnya terdapat idraj. Yang ini ungkapan yang bukan ucapan Rasulullah SAW. Iaitu ungkapan ia adalah orang buta. Penerangan. Kalau tidak Ibn Ummi Maktum. Orang semua sebut Ibn Ummi Maktum saja. Tak sebut, tak fahamkan. Tapi kerana ada orang lihat bahawa itu sebagai nafasnya. Tapi tidak. Ini dengan nama tersebut mempunyai apa? Mempunyai makna tersebut juga. Ibn Ummi Maktum. Maktum maknanya orang yang tidak boleh melihat. Yang telah tersembunyi. Maksudnya. Terima kasih. Baik, syukran Allah ya Rabbul Alik. Nanti suara dah lari lah. Ya. Dalam hadis Bukhari disebutkan ia berkata ia adalah orang buta. Dengan tambahan ia berkata para peneliti menjelaskan bahawa orang yang berbicara di sini ialah Ibn Umar. Tetapi ada yang mengatakan bahawa yang berbicara ialah Az-Zuhri. Dengan demikian jelas bahawa keterangan di atas adalah ucapan salah seorang daripada kedua orang ini. Kemudian digabungkan pada hadis Rasulullah SAW. Jadi idraj ini kadang-kadang kita lihat adakah daripada sahabat ataupun daripada perawi. Kita kedua-duanya boleh namakan idraj juga. Ha, jadi selain daripada ucapan Rasulullah SAW, maka dinamakan sebagai mudraj. Okay? Lafaz tersebut. Kalau disarahkan oleh sahabat pun, kita kata mudraj. Sebagai contoh misalnya, Nabi SAW sabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabilin." 'Abiru sabilin. Jadilah hiduplah kamu di dunia ini seperti kamu ini seorang yang asing atau orang yang melintasi jalanan. Lalu Ibn Umar mengatakan, "Fa idza amsayta fala tantadhri sabah, wa idza asbahta fala tantadhri masa." Jadi tambahan tersebut kita kata sebenarnya mudraj. Tapi di sini jelas kenapa? Kerana disebutkan namanya. Jadi tak perlu, tak ada keristak, tak ada apa, tak ada kita ada percampuran terhadap lafaz-lafaz tersebut. Naam. Tafsir hadis. Hadis ini menunjukkan disyariatkan mengumandangkan azan sebelum datang fajar, bukan untuk menyeru orang untuk salat atau menandakan bahawa waktu salat telah tiba. Tujuan azan sebelum fajar ini telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membangunkan orang-orang yang tidur dan membalikan orang-orang yang sedang menunaikan solat malam supaya apa? Supaya dapat sempat mereka bersahur. Yakni agar orang yang sedang mendirikan solat beristirahat tidur atau duduk saat dibenarkan azan. Ini kira kalau jadi ia bukan seruan solat yang memberitahu akan kedatangan waktu solat, namun seperti bacaan tasbih yang sering dibaca masa sekarang ini. Dan masalah tidur pun kita kata bukan tidur yang mana kalau difaham tidur bukan tidur mana terus tidak, kerana tidur mereka pun hanya seketika saja. Kerana ada lafaz-lafaz yang lain menunjukkan Nabi SAW selepas hari solat malam, dia berlambung sebagainya. Dan ini menunjukkan bukan tidur yang mana kita memahami, makna tukar shift lah. Tidak. Kerana waktu yang berjangkanya tidak berjauh begitu jauh sangat. Tidaklah begitu jauh. Dan waktu ini juga adalah waktu untuk bersahur kerana kita dalam lafaz yang lain. Bahawa mereka bergegas pulang. Lepas saja solat malam, mereka bergegas untuk apa? Untuk mendapatkan sahur supaya tidak terlepas sebenarnya sahur. Misalnya di bulan Ramadan dan sebagainya, mana sahabat lakukan solat malam ataupun tarawih yang mereka lakukan. Jadi menunjukkan bahawa waktu malam itu ada yang mereka berhenti daripada shift yang sedang bersolat tu supaya berubah, menyiapkan diri mereka supaya dapatlah berehat seketika dan juga dapat menyediakan diri mereka untuk solat kedatangan solat subuh. Nah, bagi mereka yang tidur, kita tahulah, supaya mereka bangun cepat-cepat kalau dapat sempat, kejarkan witir dan sebagainya. Seruan itu adalah lafaz azan dibagikan azan yang diperintahkan oleh Uthman pada hari Jumaat, yang mana saat itu beliau memerintahkan seseorang untuk mengandangkan azan dari tempat yang dinamakan Az-Zawra' agar orang-orang segera menghadiri dan berkumpul dalam rangka mendirikan solat Jumaat. Saat itu yang digunakan adalah lafaz azan. Akan tetapi kemudian kebelakangan ini orang-orang menggantikan dengan bacaan tasbih daripada ayat Quran dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita katakan, mana lebih baik kita tukarkan kepada bacaan Quran ke tasbih ke, seperti yang kita dengar kadang-kadang di masjid-masjid yang besar-besar, Masjid Sultan sebagainya kan, yang digunakan, yang ada dinamakan bahasa Melayunya, kat dekat Malaysia dinamakan tarhimnya. Tarhim bukan tahrim. Tahrim lain. Tarhim. Tahrim maknanya pengharaman. Tarhim maknanya pengrahmatan. Kita kata bahawa itu yang tujuan untuk merahmatilah. Tapi kita tidak tepatlah. Kerana kita sebenarnya dia bukanlah sunnah. Untuk mentarhimkan, misalnya sebelum waktu subuh dah sok, dah ditarhimkan, bacakan Quran, diselawatkan dan sebagainya. Kita kata tidaklah dianjurkan sebenarnya. Dan itu kita katakan berpadalah dengan apa yang Nabi SAW lakukan. Kalau tidak diikuti juga, jangan kukahkan. Lafaz azan lebih baik daripada lafaz yang digunakan oleh pada waktu apa? Pada waktu zaman Nabi SAW. Jadi kalau nak datangkan dengan kadar demikian, adalah lebih utama daripada mereka menukarkannya kepada tarhim dan sebagainya. Kerana walaupun mereka kata kiasnya sama, tetapi tak sama. Kenapa tak sama? Kerana lafaz azan itu, kalau kita pertama kita katakan kalau dia sebagai ibadah, maka tak boleh kita lakukan melainkan dengan apa, dengan tunjuk ajar daripada Rasulullah SAW. Kedua, kita katakan lafaz azan ini telah ada endorsementnya. Ada apa endorsementnya? Rasulullah SAW telah mengatakan ni. Jadi dengan itu kita datang benda yang tak ada endorsement pula, masalah. Takut-takut masuk dalam kategori yang Nabi SAW katakan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawarrad. Barang siapa lakukan satu perkara yang bukan dalam urusan kami, ianya tertolak. Jadi dengan itu juga, dengan dalil yang satu lagi ialah, man amila amalan laysa alihi amruna fawarrad. Dasar hukum tu, dasarnya supaya orang bertukar, misalnya yang tidur terbangun sebagainya, ada. Tapi kita katakan caranya berbeza, tukarkan sifatnya, maka dengan itu kita katakan walaulah dia tidak satu benda yang baru langsung, dia adalah kita katakan idafi. Tentang perkara bid'ah ni kita ada dua macam, bid'ah hakiki dan bid'ah idafiyah. Pada bid'ah idafiyah ni, bid'ah ni ada asalnya ada, tapi dia ubahkan sama ada sifatnya, gayanya, caranya, dia berubahkan waktunya atau sebagainya, maka itu dinamakan sebagai kita katakan bid'ah yang idafi. Bid'ah idafi masuk kategori yang kita lakukan, yang kita lihat daripada Nabi SAW, man amila amalan laysa alaihi amruna. Kalau yang terus langsung baru, kita katakan masuk dalam kategori man ahdatha fi amrina. Mana ahdatha, mengadakan perkara yang baru. Jadi dalam lafaz seperti itu kita lihat, kita membidasnya. Kenapa? Kerana kita kata, kenapa tidak kita ambil sebagaimana Nabi SAW telah ikrarkan. Kalau kita tak mahu buat demikian, jangan buat terus. Tapi kalau nak buat, buatlah yang mana yang Nabi lakukan. Kerana dengan itu kita dapat dia punya isabatu sunnah di situ. Sejuk. Nak naik turun? Sejuklah. Panas. Sabar. Baik. Adanya perselisihan muncul argumen-argumen antara yang melarang maupun yang memperbolehkannya. Tidak boleh digubriskan oleh orang-orang yang tujuannya selalu mengamalkan apa yang jelas ada ajarannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kata memang kita benda tu ada kata boleh, ada kata tak boleh. Memang kita katakan yang mengatakan tak boleh dengan dasar yang kita kata yang asalnya. Asalnya kalau lah kita katakan sebagai ibadah, memang tak boleh kita katakan melainkan ada petunjuk daripada Rasulullah SAW. Kerana kita tak ada garanti atau tidak ada jaminan bahawa amalan itu diterima oleh Allah. Tapi kalau ada sumber daripada Rasulullah, ada tunjuk ajar daripada Rasulullah, kita garanti. Kenapa? Kerana kita tahu inilah anjuran Nabi. Tapi kalau tidak, tidak boleh. Kerana terutama dalam masalah ibadah pula. Ungkapan beliau, maka makanlah dan minumlah. Wahai orang-orang yang ingin berpuasa esok hari, hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Menunjukkan diperbolehkannya makan dan minum hingga azan Ibnu Ummi Maktum. Jadi sini menunjukkan kepada kita bahawa azan itu boleh. Dan di sini menunjukkan juga, kalaulah seseorang itu makan, dia makan, Ibnu Ummi Maktum dia bila dia azan? Dia tahu. Dah subuh, dah subuh. Jadi dia naik atas, dia beri dia azan, waktu dah ada masa tak? Dah ada masa. Kemudian orang lain tu makan. Macam mana ni? Sekarang orang yang makan itu, dia hanya apa? Dia hanya harus lihat kepada Ibnu Ummi Maktum. Kalau dah itu, tabit, terbitnya matahari. Dan azan itu boleh dikumandangkan waktu solat tu, dikumandangkan apabila dah terbit matahari. Jadi ada permasalahan. Kalau seorang makan, berpuasa, dia makan. Kalau seorang berpuasa, dia makan, sedang dia makan, dia dapati bahawa dah 5 minit, baru dia dapati dah 5 minit, rupanya matahari terbit. Ataupun dah terbit fajar. Bagaimana keadaannya? Teruskan apa? Makan? Teruskan makan? Teruskan puasa. Kerana kita ada dasar, al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan terdapat dihilangkan dengan kesangsian. Kesangsian ni adakah kita masuk, tak ada kasih. Yakin bila? Dah confirm, azan. Confirm. Jadi yakin. Kejap, saya lagi, saya datang dulu. Nanti baru boleh datang. Kalau seorang misalnya dia berpuasa, lalu kita lihat dia rasa-rasa dah azan lah. Kita makan. Makan. Lepas makan dah 5 minit, baru azan kumandang. Macam mana? Batal puasanya. Batal puasanya. Kenapa? Tak ikut kepada al-yakin la yuzalu bisyak. Kerana yakin tak boleh dihilangkan dengan kesangsian. Sangsi kita masih sangsi, dia belum masuk, kita dah buka puasa. Yang tadi dia belum lagi kita belum lagi yakin belum masuk kini puasa. Kita tak puasa. Yang ini belum yakinnya kita boleh buka, kita dah buka. Kalau sepatutnya selagi datang selagi bila datang keyakinan pada kita untuk berbuka, baru kita berbuka. Jadi sebab itulah kita katakan bahawa apabila seorang berbuka sebelum waktunya, batal puasanya. Tak ada keuzuran. Melainkan kalaulah misalnya telah terbukti tanda-tanda menunjukkan matahari telah terbenam. Rupa-rupanya bukan terbenam. Rupa-rupanya ada gerhana dan juga ada apa? Bukan kuning-kuningan, apa kuning-kuning? Awan yang mendung sekali. Lepas makan 5 minit, 10 minit, terang. Terang balik. Kita kata di sinilah kita katakan dimaafkan. Kerana dah datang keyakinan baginya bahawa telah masuk terbit terbenam matahari. Jadi kita beza. Kita bezakan kedudukannya. Itu poin-poinnya, faham ya poinnya? Okey. Siapa tak faham? Nanti kita boleh terangkan tentang okey. Nah. Tak apa kalau yang lagi tentang pembahasan yang tentang benang hitam benang putih itu Ustaz, itu tak boleh padu pada azan Ustaz. Jadi hanya memberitahu azan, memberitahu daripada radio dah masuk waktu. Betul. Saya katakan sekarang ni kalau benda keyakinan tak dapat melainkan dengan cara tersebut. Saya kasih contoh lagi yang tadi. Apa tadi yang kata? Benang putih, benang hitam. Kalau benang putih, benang hitam, kita kata, kalau seorang dah nampak benang putih, benang hitam, yakin tak? Yakin lah. Dia berpuasa. Dia datang pada keyakinan, dia berpuasa. Jadi dasarnya adalah balik kepada yakin. Itu kalau tempat yang mana kita lihat, tak dapat dia mengetahui melainkan cara demikian. Okey. Tapi sebenarnya caranya bukan melihat benang putih, benang hitam. Cara melihat, apa kita kata? bukan la la fajar itu menyingsing maknanya apabila jadi hujung sebelah di horizon atau di ufuk sebelah kiri sebelah apa sebelah timur dah naik ada nampak satu garisan putih memanjang. Kalau awak nak dibuat demikian awak pergi ke laut ke mana ke laut ataupun ke padang pasir ini tak ada padang pasir tempat tanah lapang awak akan nampak. Jangan ada gunung-gunung lah. Susah nak buat. Sekarang masalahnya orang berhujah di sini. Di sini banyak orang berhujah. Tengok kita dia berhujah bahawa fajar di Singapura ataupun ikut waktu perkiraan Singapura, waktu fajar ni tak tepat. Dia kata demikian. Dengan itu, dia lihat masa dia tak nampak lagi terang. Macam mana kat Singapura nampak terang gitu? Nampak dia punya garisan, kita kata. Jadi dengan itu dia kata dah kita dah tengok mati sudah tengok juga dekat dah apa dekat laut. Kita kata laut pun tidak boleh melihat melainkan kalau kita ada kemahiran. Ada kemahiran pertama. Kedua kita katakan bahawa bukanlah maksud terang itu terang memang dah menderang tak. Satu garisan putih halus dah mencukupi untuk kita kata telah masuk waktu salat. Waktu apa fajar. Nah. Tapi ala kuliah kita katakan masalah ini masalah yang besar yang mana kita masih lagi ada permasalahan perhujah-hujahan yang digunakan oleh golongan yang mengatakan bahawa jadual waktu takwim kita tak tepat dan sebagainya. Kita kata masih lagi boleh diperbincangkan. Semoga waktu yang lain kita akan bincangkan insyaAllah. Jadi kalau yang yakin kan kita azan tak radio, ikut azan tak radio ya Azad? Okey, kalau kita tahu memang azan tu tepat selalu, tak pernah lambat. Kita tu lakukan. Kita tak tahu tengok. Tapi yang meyakinkan kita... Yang itulah. Jadi kita kata, kita tahu kalau memang masa dia tepat, kita kata bahawa tak ada tempat, tak ada channel lain untuk kita dapat cara-cara yang boleh kita lihatnya atau boleh kita dengar khabar yang lain daripada orang fiqah yang lain, maka boleh tak radio, kita tu boleh. Kerana mereka dah ditetapkan untuk lakukan tugas mereka. Nah, tak ada masalah. Jam boleh tak? Jam harus diperkukuhkan lagi. Maknanya betul. Ha? Jam yang boleh cuma hal fajar. Lama jam fajar eh. Alam bukan jam fajar pun. Kalau jam fajar tak timing betul pun tak boleh. Masalahnya bukan jam. Masalahnya adalah bagaimana kita lihat bertepatannya jam itu. Ha. Masalah jam tu sebab adakah tepat ke tidak. Nah. Bukan branding dia. Baik. Mana kita? Okay. Ungkapan Ibn Umi Maktum tidak akan mengumandangkan azan hingga ada yang memberitahunya bahawa pagi telah datang. Hal ini menurut beberapa orang menunjukkan diperbolehkannya makan dan minum walaupun fajar telah tiba. Jadi ini kata bolehkan makan minum walaupun fajar telah tiba, maksudnya apa? Yalah, kalau Ibn Umi Maktum dia nak azan, masa tu ada. Jadi orang masih boleh makan tak minum, situ masih boleh makan minum selagi tak dengar azan Ibn Umi Maktum. Hukumnya umum. Jadi, Umi Maktum, dia penanda atau dia seorang yang menunjukkan waktu masuknya waktu fajar. Jadi, kalau dia menunjukkan waktu fajar masuk, ada orang-orang awam semuanya yang berada di situ akan melihat demikian. Walaupun ada yang telah lebih awam melihat dan dengar orang kata kepada beliau, asbahta. Mereka telah masuk, telah masuk. Tapi boleh tak orang itu masih makan lagi? Boleh, kerana Nabi SAW mengatakan, sehinggalah kamu dengar Ibnu Umi Maktum. Jadi sini kita kata dasarnya adalah apabila seorang masih lagi mendengar, belum lagi mendengar Ibn Umi Maktum mengazan, masih boleh. Walaupun nampak dia rasa dah boleh. Okay. Jadi Ustaz, hadis Umi Maktum ni, kita tak boleh praktikan sekarang kan? Sekejap. Ketika tu Umi Maktum, dia dapat arahan daripada Nabi. Makan dan minumlah walaupun dah masuk waktu. Sehingga Umi Maktum azan. Tak sesuai lah kalau kita nak ambil tu dalil gunakan sekarang, berarti dah sampai waktu kita boleh makan juga. Itu tidaklah, pasal apa kita kejap kita kata. Tadi kita kata tadi Ibn Umi Maktum, kita kata bukan apabila Nabi katakan bahawa sehinggalah kamu dengar azan Ibn Umi Maktum, mana kamu sehingga dah keluar waktu sampai azan Ibn Umi Maktum. Tak. Maksudnya ialah mereka ambil umum bahawa Ibn Umi Maktum waktu azan dia adalah masuknya waktu. Ada kadar lapsnya yang ketika itu. Tak apa kan? Mungkin banyak jauhnya. Dalam dia nak berazan, dia nak naik tangga kan? Nak naik ke tempat itu. Maka kita lihat ada masanya. Di situlah ulama keluarkan faedah. pada masa yang dia diberitahu bahawa azan telah masuk waktunya, sebelum dia berazan, sudah tentu ada orang sedang makan. Dan ada orang pun tahu memang dah masuk tapi masih makan lagi. Kenapa? Kerana Nabi kata dengan mereka, sehinggalah kamu dengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Azannya Ibnu Ummi Maktum. Kedua, kita katakan, boleh tak kita kiaskan sekarang ini? Kita kata tak boleh, kerana azannya kita semuanya adalah menandakan telah masuknya waktu. Bukan azannya untuk menandakan bahawa supaya tukar shift atau sebagainya. Lepas tu ada azan lagi Ibnu Maktum. Tidak. Jadi dengan itu kedua, kita katakan bahawa kaedah ini juga tak boleh digunakan. Tak boleh digunapakaikan oleh mereka-mereka yang melihat. Misalnya, oh ini tanda bahawa kita boleh makan. Dah azan. Tunggu jap. Orang dah nak dekat habis azan, baru dia nak minum air. Cari air. Sengaja kita minum. Ini kita kata, satu pertama, satu sikap yang tidak baik. Kenapa? Kerana dia mendatangkan perbualan orang. Kalau betul, dia bukan satu sunnah yang dianjurkan pun. Kalau kamu nampak waktu ini, makanlah kamu waktu tu. Tak ada. Maksudnya kita kata bukanlah disuruh kita melakukannya supaya kita datangkan satu sunnah. Tidak. Kerana tidak larangan ataupun kita disuruh untuk berpuasa dan menghalangkan diri kita berpuasa. Dan kalau sepatutnya kita sebagai seorang yang lebih warak, kita kata kita tidaklah lakukan dalam keadaan demikian. Kerana kalau kita lakukan demikian, kita harus ada had yang minima. Kalau tak ada had yang minima, kita akan lihat bahawa ia telah berdiri sampailah matahari dah terbit. Syuruk pun masih lagi boleh makan. Pasal apa? Apa dia punya guideline kita? Tak ada guideline. Jadi ingat itu, kalau kita lihat demikian, perlulah seorang itu bertakwa kepada Allah. Walaupun ada perbuatan salaf. Kata ada perbuatan salaf lakukan demikian. Kita kata perbuatan salaf waktu tersebut tidak menunjukkan umumnya perbuatan mereka waktu tersebut. Begitu. Jadi apabila kita lakukan seperti ini hanya untuk menunjukkan bahawa kita lah mengikut sunnah. Tapi apa sunnah yang Nabi lakukan supaya kita buat demikian? Tunjukkan satu sunnah Rasulullah SAW yang dilakukan demikian. Kemudian kita lihat anjurannya daripada surat perkataannya. Ataupun perbuatannya atau ikrarnya yang menunjukkan demikian. Memang ada perbuatan sahabat? Ada perbuatan sahabat. Tapi kita nak lihat dulu daripada hadis Rasulullah SAW. Kerana yang awal datangkan hujah sahabat, perbuatan sahabat ini harus balik kepada mengukuhkan hadis ataupun Al-Quran. Tapi kalaulah kita lihat dia tak mengukuhkannya, kita kata dia bukan sebagai hujah mustaqillah. Hujah yang tersendiri, bukan. Dia hanya boleh kita membantu kita dalam pemahaman akan satu dalil dan sebagainya. Dan kita lihat daripada jumhur ulama sahabat-sahabat tidak lakukan demikian. Jadi bila jemaah sahabat-sahabat tidak melakukan demikian, perbuatan itu dah dikira perbuatan syadz. Perbuatan yang ganjil. Jadi kalau perbuatan yang ganjil ini kita lihat, lebih baik kita tinggalkan. Kerana dia masih samar-samar. Kita ada dasar da'ma yaribuka ilalama ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang menyaksikan kamu pada apa yang tidak menyaksikan kamu. Naam. Balik kepada asal, al yaqinu la yuzalu bi syak. Naam. Mana poin kita lagi? Mana? Akan tetapi orang-orang yang tidak memperbolehkan hal itu berargumen bahawa arti pagi telah tiba ialah pagi telah mendekat. Dan orang-orang itu memberitahu Ibnu Ubi Maktum pada akhir malam, sedangkan azannya berada pada bahagian permulaan dari fajar. Hadis ini memperbolehkan adanya dua muazzin dalam satu masjid, sedang seorang mengumandangkan azan terlebih dahulu, kemudian yang lain mengumandangkan setelahnya. Akan halnya dua orang mengumandangkan azan secara bersamaan, maka sebagian ulama melarangnya. Mereka mengatakan orang-orang yang pertama kali mengadakannya ialah Bani Umayyah. Maksudnya dia azan dua kali serentak. Hal itu tidak makruh asal tidak, ada yang mengatakan hal itu tidak makruh asal tidak mengganggu. Kita kata tidak. Sebenarnya di antara tujuan lah, misalnya mereka buat dua pos untuk azan. Menara. Jadi boleh azan semua dengar. Sekarang dah tak perlulah, sekarang pakai apa? Mikrofon. Tapi itu dua orang. Jadi kita tak tepat, kita tak perlulah. Dan tak perlu kita menyusahkan apa yang lebih yang telah didatangkan. Kerana asalnya kita lihat seorang yang mendengar azan tu apabila dilaungkan oleh muazzin. Apa jauh dia. Kalau ada dua orang makin jauh lagi kita. Kita menyebabkan orang-orang yang makin jauh tempatnya asalnya tidak perlu lagi. Ada rukhsah untuk mungkin kita katakan. Untuk tidak datang misalkan tak dengar azan sebagainya. Seperti orang yang sakit dan ini. Tapi kerana dia, kerana apa? Kerana kita dah kuatkan lagi. Maka mereka dah jadi wajib. Kenapa? Setelah dengar azan dan sebagainya. Maka dengan ini kita katakan bahawa perlulah kita melakukan dengan apa, dengan bijaksana. Kita katakan adakah ada bid'ah, kita kata tidaklah. Tapi kerana apa? Kerana kita katakan bahawa daripada sudut mereka ambil ni ada dua azan, tapi bezanya masa ni berbeza. Jadi kita kata sebenarnya sifat dia berbeza. Lebih baik ditinggalkan. Cuma nak kata di bid'ah, kita kata agak berat sikit pasal nak kena datang ke kukuhkan lagi. Kerana ada sebagian melihat bahawa azan ini bukanlah ibadah, tetapi pemakluman waktu. Jadi pemakluman waktu tak masuk dalam peribadatan. Tapi kerana macam mana pun kita katakan dia tetap ibadah kerana dia sebagai dakwah. Dakwah ni ibadah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Ya Allah, Allah inilah dakwah yang sempurna. Jadi kita dakwah sempurna. Kalau kita anggap bahawa dia sebagai satu dakwah yang sempurna, kita inginkan dia jadi sebagai satu sebab pendekatan kita kepada Allah, sudah tentulah kita anggap dia sebagai ibadah. Maka dengan itu lakukanlah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kita? Okay. Menanggapi ungkapan di atas, saya katakan bahawa hal itu perlu dicermati lebih mendalam lagi kerana saat itu Bilal tidak mengumandangkan seruan anda solat wajib. Tetapi seruan untuk solat wajib saat itu hanya satu. Jadi kita kata yang sepatutnya kita lihat wajah yang kokoh hanyalah satulah. Kerana satu saja yang digunakan muazzin untuk menunjukkan waktu yang wajib. Waktu masuk apa? Masuk waktunya solat wajib. Bukan masuk, bukanlah dilakukan dalam kedua orang untuk lakukan menandakan satu solat wajib. Pelajaran yang dapat diambil daripada hadis di atas, bolehlah bertaklid pada orang yang buta maupun orang yang boleh melihat. Jadi sini boleh taklid tak di sini? Boleh taklid. Jadi taklid semuanya buruk ke? Kita taklah. Kerana taklid tak semuanya buruk. Melainkan kalaulah taklid itu taklid buta. Tapi taklid pada orang buta boleh? Dia kerana apa? Kerana di sini menunjukkan. Sebab ulama memakruhkan misalnya muazzin yang tidak dapat melihat. Tapi kita katakan bahawa dari sudut untuk memakruhkannya kita kata tidak tepat. Kerana kalau dia makruh sudah tentulah Nabi SAW tidak melantik Ibnu Ummi Maktum. Jadi kalau kita katakan bahawa dasarnya adalah tak ada masalah. Kalau nak kata mubah, tak ada masalah. Tapi kalau kata makruh, dia ada hukum tambahan yang menunjukkan bahawa tak bagus perbuatan tersebut. Kalau tak bagus perbuatan tersebut, kenapa Nabi lakukannya? Jadi di sini kita katakan dipertikaikan. Tak bolehlah kita memakruhkan. Sebenarnya sebahagian ulama' memakruhkan kita mengambil muazzin. Alasannya adalah mereka tak tahu akan waktu, menentukan waktu. Jadi kita katakan bahawa lakukanlah sebagaimana Nabi lakukan dengan sahabat. Bukan tak ada sahabat yang lebih mantap lagi daripada penglihatannya dan sebagainya untuk mengazankan. Tapi Nabi benarkan Ibnu Ummi Maktum. Jadi menunjukkan bahawa di sini juga tidak ada diskriminasi kepada golongan yang tidak nampak juga. Bukan makna mereka tak ada kemampuan untuk azan. Azannya lah. Tapi waktu je lah. Perlu bantu, membantu. Di situlah kita dapat lihat dasar keseimbangan Islam itu. Ialah kita lihat bahawa ada di situ ta'awun alal birri wa taqwa. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Bertolong-menolonglah dalam kebajikan dan juga ketakwaan, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. 6. Bolehnya makan saat kita ragu akan kedatangan fajar kerana hukum asalnya adalah hukum malam. Jadi, kalau kita datang apa kita sanksi? Masih dah datang fajar belum? Kita kata hukumnya balik asal. Apa hukumnya? Masih malam, selagi tak dapat datang keyakinan, dah masuk fajar. Faham eh? Itu kaedah kita. Kaedah ini, kaedah seperti saya katakan, kaedah al-yakin, al-yuzal, al-bishak. Kita dapati banyak bab kita dah masuk. Bab suci kita dah masuk. Bab azan kita masuk. Bab haid kita masuk. Bab macam-macam kita dah masuk. Bahkan kita kata dalam akidah je kita dah buktikan dia ada. Jadi kita belajar bab kawaid fiqiyah ni pun kita belajar dengan secara tidak langsung, tidak secara langsung, walaupun tidak secara langsung kita dapat sentuhnya dan saya dapat menerangkan tentang kaedah ini. Kaedah ini penting supaya kalau kita dengar nanti kita tak menanggap satu perkara baru. Benda itu kita hanya dengar. Ketiga, boleh menggantungkan periwayatan hadis kepada suara sahaja. Asalnya perawi itu mengenali suara tersebut walaupun dia tidak melihat secara langsung. Jadi boleh tak kita seorang perawi meriwayatkan satu hadis sedang dia tak nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita boleh. Sepertinya seorang sahabi yang buta misalnya meriwayatkan, boleh. Begitu juga kita lihat kalaulah dia kecil, dia ini masalah tak ada kaitan dengan penglihatan, tapi kita tunjukkan bahawa kalau budak tu kecil dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak boleh sampaikan sekarang. Dah besar baru dia sampaikan, diterima dia dah. Jadi di situ menunjukkan bahawa kita boleh menerima periwayatan. Dan begitu juga periwayatan ini adalah penyaksian. Kerana periwayatan adalah penyaksian. Dan penyaksian sahabat yang, kenapa kita kata boleh dalam periwayatan? Kerana dikiaskan dengan penyaksian. Kerana seorang yang berazan ini telah menyaksikan bahawa telah apa? Telah masuknya waktu. Dan walaupun dia tak nampak orang masuknya waktu, telah dengar orang yang yakin mengatakan kepadanya telah masuk waktu, maka dia telah telah menyaksikan. Jadi dengan ini menunjukkan kepada kita bahawa boleh. Melainkan dalam masalah-masalah yang memerlukan masalah jenayah dan sebagainya, tak boleh. Dia seorang yang buta, lalu dia kata saya saksi bahawa dia telah bunuh misalnya. Macam tak tahu saksi. Tak boleh. Tak nampak. Jadi kita kata tak boleh. Kalau dia kata dia dengar suaranya begini-gini, kita kata itu boleh dilihat, tetapi tidaklah boleh kita terus katakan dia sebagai penghilang kepada masalah. Masih lagi, kerana kita harus kukuhkan lagi dia punya pendengaran itu adakah bertepatan atau tidak. Kerana ada orang memang kita kata kuat, pendengarannya memang kuat, dapat bezakan jenis bass ke apanya suara pun dia tahu, dia apa suara jenis apa dia tahu, dan dia tahu suara ni suara orang tu, dah tak sekali dengar suara orang dia tak akan lupa suara orang tersebut bila-bila. Ini ada orang yang demikian. Jadi kalau kita kata orang demikian, dan terlebih lagi kita lihat orang-orang yang buta ni, dia ada kelebihan-kelebihan lain. Di antaranya kelebihan apa? Mendengar. Di antara kelebihan misalnya merasa dan sebagainya, dan kemudian kita lihat Allah bukakan deria yang lain untuk dapat menghilangkan kepencangnya dan deria penglihatannya. Boleh menyebutkan cacat seseorang jika hal tersebut bertujuan untuk mengendalikan seseorang. Jadi kita kata sebenarnya kita tak boleh melontar-lontarkan gelaran telah kepada orang. Dasarnya haram. Oh, saya lupa. Yang meja saya tak kuat. Jadi kita katakan bahawa apa? Dasar tersebut kita kata asalnya kita katakan tak boleh. Pak Mat Timpang. Boleh kita elaklah. Kalau tak perlu, timpang ke tempe ke kengkang ke apa, kita kata elakkan. Kenapa? Dengan lafaz tersebut kita menyebut kecacatan dia, dan menyebut kecacatan seseorang itu adalah juga kita kata ada di dalam kaedah yang lain menyebut, atau di dalam makna yang lain juga adalah merendahkan kedudukannya. Tetapi kita kata bila boleh, apabila kalau diperlukan untuk mengenal seseorang, maka diperlukan dengan hajat tersebut. Pak Mat tempe ke tempang ke, dan tu kita, dan sebagainya. Kerok ke sebagainya, kena gunakan kadang-kadang tu. Lepas tu ada sahabat, ada golongan perawi baru yang namanya A'war atau sebagainya, dan dia gelarkan. Tapi gelaran ini bukan untuk menghina mereka, tapi untuk mengenalkan mereka. Jadi kita kata dalam untuk mengenalkan mereka tak ada masalah. Siramu apa? Itu tak boleh. Itu kalau dia pertama, kalau dia memang tak ada, tidak apa, kita kata dia mesti menyerlah pertama. Kena menyerlah. Dan kedua kita katakan orang tu memang orang dia tak ada niat untuk menggelarnya gelar-gelaran, tidak. Kedua kita lihat dia reda, orang yang kena dia reda, tak sebagainya. Dasar larangan tersebut Allah Taala berfirman, wala tanabazu bil alqab bi'sa lismul fusuq ba'da al iman. Jangan kamu melontar-lontar gelaran-gelaran, kerana ini adalah seburuk-buruk kefasikan selepas keimanan. Maka kita kata elakkan. Kita berikan gelaran. Tapi kalau gitu, tapi gelaran mubtadi boleh lah. Boleh tak? Lagi tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana lebih berat lagi dia punya kedudukan. Sebab itu kita harus lihat Kalau kita nak berikan gelaran sebagai ahli bid'ah misalnya, seorang tu ahli bid'ah, tak boleh seorangan. Kita kerana lafaz ni lafaz syar'i. Lafaz mengatakan orang tu fasik, tu tak boleh gunakan lafaz syar'i. Lafaz juga kata orang tu kafir, tak boleh gunakan. Kerana lafaz ni lafaz syar'i. Kita tak boleh berikan sewenang-wenangnya. Dan kita kalau nak berikan betul-betul, mesti ada dengan dawabitnya. Dan siapa yang buat? Biar ulama yang buat. Jangan kita buat. Ha. Kita nak buat. Ha? Angkat dia. Angkat dia. Itu kalau membab muda'abah daripada sudut gurau-gurau, okey lah. Cuma elak jangan sampai dia rasa betul-betul dia Syekh Kabir. Nanti masalah. Nanti masalah. Syaitan masuk dalam sudut tu. Ah, saya tak masuk di situ. Kalau membab muda apa ada pasal bergurau, kita hati tak masalah. 6. Baik. Diperbolehkan bernasab kepada ibu jika hal yang itu yang lebih terkenal. Jadi boleh tak kita bernasab kepada ibu? Boleh. Sekiranya itu lebih terkenal. Kalau tak, susah orang kenal. Bapak ni sangat nak kenal. Tak kenal ni, Pak. Ha? Seperti? Tak kenal nasab kepada ibu dia. Tak. Pasal bukan maksud di sini nasab Ibn Umi Maktum. Di sini kita bukan untuk dinasabkan menunjukkan akan kekurangan si ibu atau sebagainya. Tidak. Tapi lebih kepada kita lihat kepada mengenalkan sahabat ataupun orang seseorang tertentu itu bahawa dia adalah anak. Misalnya kalau anaknya, sebagai contoh anaknya pemaisuri. Dia pemaisuri itu dia punya suami bukan raja misalnya. Dia nak namakan bapa, dia nak namakan diri dia apa? Anak saya anak pemaisuri ke anak bapa saya? Dia akan tanya bawa dengan balik kepada mak dia. Pasal dia akan rasa. Jadi kita kata tak ada masalah kalau di sudut itu dengan dia dapat lebih dikenali dan tidak tersilap daripada pengenalan tersebut. Daripada hadis ini juga kita dapati faedahnya juga adalah setelah kita kata disyariatkan untuk atau dibenarkan kita meletakkan dua muazzin, disyariatkan juga untuk diazan pada setiap seorang itu waktu yang tertentu yang dimaklumi. Supaya diketahui waktu azan yang pertama daripada yang kedua. Suara ni ni bukan belum masuk waktu lagi, jangan makan. Jangan berhenti makan. Misalnya. Jadi kita kata kita kenal. Dan daripada hadis ini juga menunjukkan kelebihan berazan di tempat yang tinggi. Kenapa tempat yang tinggi itu, kenapakah lebih penting diazan di tempat yang tinggi? Kerana supaya mendengarkan lebih, kerana tempat yang tinggi itu akan lebih mendengarkan orang ramai daripada tempat yang rendah. Dan kita lihat daripada faedah daripada ini juga, apa dalilnya? Dalam hadis yang telah kita datangkan bahawa terdapat lafaz yang mengatakan فَمَكَانَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَيَّسْعَدَ هَذَا وَيَنْزِلُ هَذَا. Jadi kata tidaklah apa masanya itu melainkan dengan masa untuk dia naik dan dia turun. Hanya sekira yang satu naik dan yang lain turun. Begitu juga dapat kita dalam hadis ini adalah dibolehkan kita mengambil seorang yang buta untuk berazan. Dengan adanya seseorang yang mengkhabarkan kepadanya masuknya waktu azan. Jadi ada orang mengkhabarkan badannya masuk waktu azan, dia mengambil dasar tersebut, dia berazan, kita kata diterima dia sebagai muazzin. Begitu juga kita lihat dibolehkan azan sebelum waktunya. Maksudnya apa? Kerana apa? Azan perlu waktunya daripada dua tadi. Satu, azan waktu malam. Jadi, kita kata yang masuk waktu malam itu adalah sebelum waktunya. Sebab itu, sebagian Hanabilah mengatakan bahawa dia boleh separuh malam. Selepas separuh malam. Kita tak tepatlah. Kerana kalau separuh malam, dia punya dasar hikmah daripada azan itu pun tidak kita lihat bahawa kepada seperti mana dalam hadis ini. Kemudian kita lihat daripada halafaz Dah kita katakan daripada faedah yang lain juga. Bolehlah kita, seseorang itu bolehlah makan dan minum kepada siapa yang kendaki berpuasa sehinggalah jelas baginya masuk waktu subuh. Kerana azan Bilal adalah sebelum subuh. Dan azannya Ummi Maktum adalah selepas subuh. Naam. Dan dalil Allah Taala berfirman, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr." Dan ini dalil bagi kita untuk menunjukkan kepada kita bahawa dah jelas baru kita berhenti. Dan di sini ada permasalahan daripada kalangan ikhwa yang melihat bahawa waktu atau jadual waktu azan subuh di Singapura tercepat misalnya. Kita katakan pertama azan itu, waktu azan itu tidaklah salah. Kenapa? Kerana azan boleh juga dilakukan sebelum waktunya. Kedua, kita katakan di sini juga bahawa kalaulah azan itu dilakukan, adakah solat boleh dilakukan? Bagi mereka tak boleh. Sebab apa? Belum masuk waktunya. Jadi sebab itu mereka makan. Sebagai mereka makan, selepas sampai dah waktu waktunya pun kita lihat mereka makan. Kenapa? Mereka dah lihat bahawa dasarnya ialah waktu itu selepas. Jadi kita katakan dalam masalah ini, kita perlulah berhati-hati. Kerana masalah ini maksud, saya masih lagi hendak mengumpulkan beberapa maklumat supaya apa, supaya dapat saya dapat mungkin bukan membidas, tapi kita nak menjelaskan lagi lah dalam masalah ini, kerana sebahagian masih melihatnya demikian. Tapi kita katakan bahawa dalam melakukan seseorang itu tidak berpuasa, sebaiknya janganlah memakannya di depan orang yang melihat bahawa dah patutnya mereka berhenti makan. Kerana dia datangkan fitnah pertama. Kedua, kita katakan bahawa masalah kita meyakinkan bahawa belum masuk waktu pun, saya rasa perlu ada dalil lebih kukuh lagi. Kemudian daripada faedah juga kita dapati bahawa orang yang berpuasa lalu dia makan dengan rasanya bahawa malam masih ada, kemudian telah terbukti baginya bahawa dia telah makan selepas waktu fajar, tidak ada qada baginya, tidak berdosa juga, dan kerana di situ dia dibenarkan untuk sampai datang kepadanya keyakinan. Jadi di situ dasarnya ialah kita terbalik kepada tadi, al-yakinu la yuzal bisyak. Baik, kemudian kita lihat daripada hadis ini juga bahawa hadis ini ada lafaz mudraj daripada kalam, sama ada perkataan itu adalah perkataan Ibnu Umar ataupun daripada kalam perkataan Zuhri, Imam Zuhri. Nah. Baik, faedah juga yang kita dapati bahawa perlulah kita mengambil faedah daripada dalil yang telah kita datangkan ini berkenaan dengan apa, dengan masalah berpuasa ini. Perlulah kita tahu bahawa dasar puasa itu pertama adalah kerana apa? Kerana ianya berkaitan dengan kita berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pertama. Jadi apabila kita meyakini sesuatu sebagai benar, kita ada dua keadaan. Kalau kita meyakini sesuatu sebagai benar, maknanya kita katakan bahawa sebagai satu contoh, saya kasihkan waktu yang kita nak makan selepas azan ini ataupun waktu yang kita rasa dah masuk waktunya, seorang ramai dah rasa masuk waktunya, kita belum rasa masuk waktunya, adalah waktu yang dinamakan waktu yang dipertikaikan. Jadi waktu yang dipertikaikan ini, kalau kita nak lakukan sesuatu di dalamnya, perlulah kita bertanya sebab apa kita lakukan ini. Kerana kita tahu kita berpuasa kerana Allah pertama. Kalau kita masuk dalam bab ini kita masuk, sedangkan kita boleh melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang ramai, berhenti makan semasa masuk azannya, maka kita kata kita telah sengaja melakukannya pada waktu yang kita kata dikhilafkan. Saya punya asalnya. Maaf. Saya matikan kejap ya. Okey. Jadi apabila kita lakukan demikian, kita lakukan, kita letakkan perbuatan itu pada waktu yang kita katakan di yang samar-samar. Jadi pertama sekali apabila kita lakukan puasa ini kerana Allah Subhanahu Taala kita inginkan diterima dan sebagainya. Dan kita kalau kita lakukan pada waktu yang samar, apa sebabnya? Kalau sekali-sekala kita lakukan ada kewajaran. Tapi kalau setiap kali kita lakukan, sedangkan kita katakan bahawa sebaiknya kita tinggalkan, maka di sinilah kita bermuhasabah. Maknanya kita boleh lakukan kalau memang dia yakin bahawa itu belum masuk. Tapi kerana sekarang ni masalahnya adalah sebagaimana kita buat misalnya contoh, kita katakan bahawa masalah imsak misalnya. Kita kata tidaklah, selagi masuk waktu kita kata boleh makan. Tapi kita katakan bahawa apabila orang satu tempat tu semua orang beramalkan imsak, kita adakah kita katakan sebaiknya kita berhenti sama dengan mereka? Bukan kerana apa? Kerana kita tahu dia betul, tidak, supaya kita tak timbulkan masalah. Sebab dalam proses kita mengajar mereka, kita kata perlulah kita lakukan demikian. Dalam proses pengajaran, kita kadang-kadang perlu menunduk atau merendahkan kita punya amalan yang mana kita lakukan selalu begitu, kita tundukkan dia sekejap supaya kita dapat menjadi menghubungkan diri kita dengan masyarakat. Kedua, kita kata masalah tadi tu adalah masalah khilaf yang kita katakan berlaku di antara jumhur dengan afrad sahabat ataupun bilangan sahabat yang kecil dan juga beberapa tabi'in. Jadi adakah kita nak jadikan yang normanya perbuatan jumhur atau normanya adalah perbuatan afrad sahabat? Jadi dengan itu kita katakan kalaulah nak jadikan normanya perbuatan sahabat, maknanya perbuatan apa sahabat yang banyak, maka ini lebih utama daripada dijadikan normanya adalah perbuatan sahabat yang kecil, yang ganjil. Jadi dengan itu perlulah kita bermuhasabah. Tujuan saya adalah supaya apabila kita nak lakukan demikian, kalau lakukan demikian dengan dasar untuk menunjuk-nunjuk, tak guna. Tapi kalau kita lakukan atas dasar kita lihat kita bangun terlambat, kita tahu bahawa boleh lagi kita makan, kita makanlah. Jadi kita kata tak ada masalah. Sebab tu dalam masalah ni pun balik kepada bab iftar, bab fatwa. Kalau misalnya ada orang berfatwa, saya kerja berat, selalunya kalau tak sahur memang tak boleh puasa. Jadi satu hari saya bangun dah pukul 6.20. Boleh tak saya makan? Maka pada orang yang ini khususnya kita katakan, kalaulah dia lihat bahawa masa tu belum terang lagi, teruskan makan. Kerana dasarnya balik pada hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil asfar. Tapi untuk kita katakan sebagai hukum umum, tidak boleh. Kerana kita datang hukum umur, kita dah tukarkan hukum semuanya. Kita dah tukarkan hukum semuanya, semua dalil-dalil yang umum dan dalil sahabat yang ramai kita kata kita tinggalkan, kita ambil dalil hukum yang kecil. Jadi kita salah. Dan selalu kita mengutamakan, mengkedepankan masalah, kita telah kedepankan cara yang salah. Wallahu ta'ala. Masuk azan subuh pada waktu 5.50 dah azan subuh. Walaupun. Kerana apa kita kata? Tadi kita katakan itu adalah case by case basis, yang mana fatwa itu diberikan hanya kepada orang seperti itu kerana keadaan dia. Tetapi kita katakan apa dasarnya? Dasarnya ialah kita kata kepada dia, sebelum dia melihat kepada terang dan tak terang. Kalau memang dah terang sangat, memang kita kata tak boleh lah. Tak boleh lah. Allah Ta'ala. Ada soalan? Jadi umi maktum, umi anak lelaki, umi ibu. Ibu dia. Maktum. Bukan. Maktum ni dia kata dia bukan saya tak lihat. Di situ maksudnya tertutup. Katama tu mana menutup? Man katamal ilman katamallahu lahu. Mana barang siapa menyembunyikan ilmu? Al jamahullahu lahu li jami min nar. Ada hadis yang sebut barang siapa yang menutup ilmu atau menyembunyikan ilmu, maka Allah SWT akan memberikan kekangan daripada api neraka. Naam. Yang ini mana ibu dia ustaz, bukan ummi ya. Bukan tak boleh baca pasal dia buta. Tak tak, bukan. Dia Ibn Ummi Maktum, dia harus jelaskan bahawa dia seorang buta. Tapi adalah dinama ibunya itu terkenal dengan Ummi Maktum. Naam. Baik. Hadis yang berikut. An Ibn Umar radhiyallahu anhu anna Bilalan adzana qabla al-fajr. Fa'amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ayarji'a fayunadiya ala innal 'abda nam. Rawahu Abu Daud wa dha'afahu. Tadi Ibn Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Bilal mengumandangkan azan sebelum fajar. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk kembali. Maka ia menyeru, bukankah semua seseorang pada hamba yang telah tertidur. Tafsir hadis. Hadis ini dipertikaikan ulama kerana sebagian melihat dia sebagai mursal. Tetapi hadis ini adalah dikuatkan, ada kekuatan. Setelah meriwayatkan hadis ini, Abu Daud berkata tidak ada yang meriwayatkan hadis ini daripada Ayub kecuali Hammad bin Salamah. Al-Munziri berkata, Tirmizi berkata hadis ini tidak dihafal, mana tak dipelihara, mana tak dipelihara, mana tak dikenali oleh ramai daripada hufaz-hufaz, mana orang-orang yang menghafal. Jadi, apa maksud tak dihafali, mana oleh orang-orang yang hufaz, yang besar-besar hafal penghafalan-penghafalan mereka, maka di sini adalah juga sebagai merendahkan kedudukan hadis itu dari sudut kekuatannya. Ali bin Madin berkata, hadis Ahmad tidak dihafal dan ia adalah saat penganggap sebagai hadis marfu'. Yang ini yang riwayatnya sampai kepada Rasulullah SAW. Benar hadis ini mauquf pada Ibn Umar, kejadian tersebut terjadi antara dirinya dan muazzinnya. Dan sebagian ulama mengatakan dia mursal. Inilah hadis yang digunakan orang-orang yang mengatakan bahawa azan sebelum fajar tidak ada syariatnya. Jadi hadis ini adalah dasar mengatakan bahawa azan untuk sebelum fajar tidak ada syariatnya, mana tak disyariatkan. Jelas bahawa hadis ini tidak boleh dibandingkan dengan hadis yang telah disebutkan oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim di atas. Bahkan seandainya hadis ini sahih, maka boleh ditafsirkan bahawa hadis itu ini muncul sebelum disyariatkan azan sebelum fajar. Dan Bilal adalah muazzin pertama yang Abdullah bin Zaid ajarkan kepadanya lafaz-lafaz azan atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Ibn Ummi Maktum sebagai muazzin bersama Bilal. Maka Bilal mengumandangkan azan pertama yang faedah yang telah diterangkan di atas. Kemudian jika fajar telah terbit, Ibn Ummi Maktum mengumandangkan azan kedua. Jadi ini menunjukkan bahawa tidaklah menunjukkan pembatalan, tapi mengukuhkan bahawa ianya adalah hadis ini adalah hadis terdahulu sebelum hadisnya Ibn Ummi Maktum. Dan ini menunjukkan bahawa hadis ini tidaklah kita katakan sebagai hadis yang membatalkan hadis yang lebih kukuh daripada hadis Bukhari Muslim. Kerana hadis yang kalaulah ada hadis berbeza, ada perbalahan atau pertikaian, perselisihan dalam hadis-hadis. Kita kata bagaimana kita nak lihat hadis dalam, kalau ada perselisihan, kita tidaklah mengutamakan hadis yang lain daripada yang lain, melainkan daripada sudut kedarajat kekuatannya. Jadi kalau ada yang bercanggah dengan hadis Bukhari dan Muslim, kita kata kita tolak. Kenapa? Kerana hadis Bukhari dan Muslim adalah hadis yang kita disepakati akan ketepatan kesahihannya. Ulama telah berbeza pendapat. Kalaulah daripada Bukhari dan Muslim perselisihan ataupun mana diutamakan? Sebagai mengutamakan Bukhari, sebagai pula mengutamakan Muslim. Kenapa mengutamakan Muslim daripada Bukhari? Sebagian mengatakan bahawa Muslim syarat dia lebih ketat daripada Bukhari. Daripada sudut periwayatan dengan makna tak terima. Tetapi Imam Bukhari pula, dia membenarkan periwayatan dengan makna. Tapi Imam Bukhari daripada sudut ketelitian dia dalam menerimakan perawi-perawi yang begitu kukuh juga. Jadi sebab itu ada sebagian mengatakan bahawa mereka sepakati bahawa tak ada satu kitab di atas di atas langit, di apa di bawah teduhan langit ini melainkan selepas Al-Quranul Karim melainkan adalah hadis Bukhari. Jadi mengatakan bahawa itulah hadis sahih. Jadi berdasarkan ketetapan misalnya Bukhari kata Muslim itu ada khilaf yang masyhur, tapi kita katakan kalau dua ini ada yang lain hadis lain bercanggah dengannya, kita kata cukuplah dia untuk ditolakkan yang lain. Jadi kita kata, tapi kalau misalnya yang lain pula, kita lihat kepada syarat-syarat yang lain. Kenapa? Kerana kita katakan daripada sudut periwayatan-periwayatan, kita harus lihat siapa yang lebih kukuh, lebih siqah daripada yang kurang siqah. Kita utamakan lebih siqah daripada yang kurang siqah. Ini bab mustalah hadis yang kita datangkan sedikit-sedikit. Dan insyaAllah kita rasa lepas kita habis usul fiqh, kita akan sentuh pula usul hadis pula. Untuk kita belajar mustalah hadis, kita akan minta syarah mungkin yang ringkas daripada sama ada kita ambil daripada mana Tengok kita fikir. Saya tak ada belajar di kitab dia. Apa syarah apa dia? Mustalah hadis. Dia syarah pakai matan ke syarah matan ke bukan dia tu? Dia sebagian ulama selalu khidmat kepada matan. Syekh Uthaymin ada khidmat matan. Contoh kita boleh ambil Syekh Uthaymin juga. Kita ambil yang ringkas, jangan berat-berat. Kalau Syekh Salim Al-Ali saya rasa dia berat sikit. Pasal dia ada masukkan beberapa perkara yang Syekh Albani datangkan sebagainya kan. Jadi kita kata berat. Kita ambil yang ringkas. Yang ada Rumi dia tak? Ada Rumi. Okey. Kita cari yang ada Rumi lah insya-Allah. Tak. Jawi ke Arab? Berat. Arab ada tanda dia. Apa dia? Kita sedang berani cek. Okey, saya cek. Mana lebih ringkas, mana cepat habis. Itu paling penting. kalau yang lebih yang banyak lagi, maksudnya makan masa banyak lagi, kita jangan. Kita ambil yang ringkas. Tapi kita boleh terangkan dengan penjelasan yang masyayikh datangkan. Kita akan cuba ambil yang dah jam masyhur lah. Di antaranya Syekh Uthaymin ni lah. Ringkasan. Yang senang faham. Syekh Uthaymin dia ada gaya penerangan yang mudah sekali difahami oleh orang-orang awam. Kita lihat. Jadi sebab tu saya suka ambil daripada beliau kerana dahulu ada salah seorang daripada kawan saya mengatakan dulu kalau dia libat dengan Syekh Uthaymin dia kata dia tak suka pasal apa. Dia ni bahasa ringan sangat, dia macam tak bukan makan dia punya taste lah. Tapi selepas dibaca dia kata rupa-rupa banyak faedah dapat. Dia kata selepas di Singapura dia lihat bahawa rupanya banyak faedah yang dia dapat daripada Syekh Uthaymin. Kenapa? Kerana mu'alafat Syekh Uthaymin ni walaupun ringan dia baik untuk orang yang bermula dan juga untuk orang yang telah habis. Maksudnya pelajar-pelajar ni lil mubtadiin dan lil muntahin namanya. Baik untuk orang yang baru dan juga untuk orang yang dah lama belajar. Yang lama belajar tak ambil dari sudut bahasa ringan lah. Dia ambil dari sudut faedah-faedah. Dan orang yang baru ni dia ambil sudut bahasanya. Bahasa Arab dia senang, mudah faham dan sebagainya. Okay dah. Ada lagi soalan? Ada ni habis? Okey, sebelum kita keluarkan faedah dulu. Daripada hadis ini kita lihat ulama Hanafiyah mengatakan bahawa atau mengeluarkan faedah bahawa azan tak boleh tidak sah melainkan setelah masuknya waktu. Dan daripadanya juga adalah solat subuh. Maka tak bolehlah azankannya sebelum waktunya untuk solat sebelum terbitnya mati fajar. Jumhur ulama daripada imam yang tiga kita lihat membenarkan bagi solat subuh itu diazankan sebelum fajar. Dan membawakan hadis ini bahawa hadis ini menunjukkan bahawa ianya hanyalah maksudnya kalau mendatangkan adalah hadis yang dua tadi yang kita bacakan dari hadis Bukhari dan Muslim tu menunjukkan akan pembenaran ni. Maknanya hadis itu membenarkan kita lakukan demikian, maka itu adalah lebih tepat lagi. Dan hadis dan mereka mengatakan bahawa jawapan kepada golongan Hanafiyah mengatakan pula beliau mengatakan bahawa sebagai membidas Hanafiyah, dia katakan hadis yang didatangkan oleh Hanafiyah ini adalah hadis yang sebelum disyariatkan azan sebelum subuh. Azan sebelum dua azan tu. Azan Ibnu Abu Bilal dan azan Ibnu Maktum. Begitu juga kalau kita lihat, kalau tak didatangkan daripada sudut lafaz tadi, daripada sudut bahawa kita katakan dia adalah atau didatangkan disyariatkan sebelum, maka kita katakan walau bagaimanapun keadaannya, kita akan utamakan periwayatan yang lebih kukuh. Itulah periwayatan Bukhari Muslim. Daripada periwayatan yang didatangkan ini, sedang dia ada di situ ada kelemahan. Itu dasarnya. Jadi macam ada dua-dua keadaan pun kita kata tak boleh diterima bahawa hanyalah waktu sebas waktu ni saja kita lakukan. Terutama dalam solat subuh. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadis yang hadis sahihain daripada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala La yamna'anna ahadakum adhanu bilalin min suhurihi fa innahu yu'adhinu bilail. Janganlah menghalangi kamu daripada azan Bilal daripada sahurnya, sesungguhnya daripada makan sahurnya. Kenapa? Kerana sesungguhnya Bilal berazan pada waktu malam. Jadi menunjukkan dia belum masuk waktu subuh, belum masuk waktu fajar. Jadi menunjukkan di sini bahawa jangan menghalangi kamu azan Bilal. Mana azan Bilal kalau mengumandang, jangan terhalang kamu pada bermakan. Ha, itu dasarnya. Dan hadis ini sahih. Dalam hadis yang sahih juga, daripada sahihain juga, Bukhari Muslim juga, daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha kata, Inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Maktum. Hadis yang sebelum ini. Ha. Jadi kedulunya hadis ini telah diriwayat oleh Sahihain, Bukhari dan Muslim. Jadi kalau hadis ni telah riwayat oleh Bukhari Muslim, menunjukkan kita katakan hadis itu sama ada sebelum disyariatkannya atau dia daif, ada dia daif, tak harus diutamakan hadis yang sahih. Jadi kita kata dua, dalam dua wajah tu tetap kita katakan kita menggunakan hadis yang daripada Bukhari Muslim. Nah, itu saja saya rasa. Kita buka soalan. Azan dua kali cuma subuh dan Jumaat je pada waktu itu. Saya. Yang ada waridnya adalah dua saja. Tapi daripada sudut solat Jumaat pula kita lihat mulanya bukan mula zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermulanya zaman Uthman radhiyallahu anhu. Jadi dia termasuk dalam sunnatul khulafa'ir rasyidin. Boleh tak kita amalkannya? Kita kata boleh. Sekiranya hajatnya ada. Hajat dah ada. Tempat besar sebagainya makin susah. Dan bagaimana keadaan-keadaan kita diperlukan. Bagaimana dengan lafaz pada sebelum fajar dan masuk waktu fajar? As-salatu. Lafaznya. As-salatu khairu minan naum. Ya, pada dalil itu menunjukkan tak ada beza. Mana solat subuh, subuhnya azan. Mana ada tasbih tak? Ada tasbih. Adakah kita kata, sebab itu kita kata dia adalah juga waktu untuk orang yang tidur bangun. Untuk tidur bangun. Jadi macam mana pun kita kata dia ada menunjukkan di situ bahawa tak ada perbezaan. Melainkan ada dalil yang memisahkannya. Tak ada perbezaan maksudnya? As-salatu khairu minan naum. Ada juga. Mana kedua-duanya ada? Ada. Pasal tu subuh. Tapi ini ada pembahasan yang menempat dalam. Saya tahu. Ada yang membatalkan kalau sebelum masuk waktu fajar, kalau dia lapas as-salatu khairu minan naum itu sunnah. Dah sampai waktu fajar, kalau as-salatu khairu minan naum itu jangan dia tinggal di fajar. Maksudnya zaman Nabi tak macam itu. Sebelum masuk waktu sahih. Tapi nak tu nak kena datangkan dalil lebih kuat. Maksudnya apa, daripada mana dia dapat hujah bahawa dipisahkan as-salatu khairum minan. Yang riwayatkan daripada yang nyata yang waktu subuh pun masuk waktu kena salat subuh tu dalil tu tak kuat. Ini insyaallah dalam kita ambil angkat dalam bilik benar insyaallah boleh, kita boleh check lagi. Boleh bawa insyaallah saya check. Berkenaan dengan ini pun kita kata memang saya pernah dengar apa hujah apa hujahannya. Tapi saya lihat daripada sudut kalau itu sebagai illah, kita kena datangkan dia bukan illah untuk mengatakan kuat atau tak kuat masalah ini kita kata. Dia kata katakan bahawa ada perbezaan. Lafaz pun ada perbezaan. Kalau jam 3 dia azan, asalat menunjuk orang, kena azan. Dah sampai waktu, berarti yang pertama tu dah kejur kan? Yang kedua tu, beritahu, pemanggil orang lah. Bila dia koma, nak diri kan. Jadi bila bangkit asalat Tuhan tu, pada waktu... Tadi kita datangkan tadi, bahawa hujah untuk mengatakan bahawa orang dah bangun semua, tidak tepat juga pasal apa. Orang yang dah dia azan di pada azan pertama dan dia ada bangunkan mereka, orang yang dah solat mereka pula rehat tidur, kadang sebagai mereka tidur dan ada sahur. Kalau dah tidur, kalau azan satu lagi tak memanggil mereka untuk bangun juga, kita kata tak tepat juga. Jadi kita di situ menunjukkan kepada kita bahawa kedua-duanya perlu diazankan dengan azan apa as-salatu khairu minan naum. Tapi macam mana pun kita akan saya akan cek lagi tentang hujah beliau. Beliau dapat dari mana, siapa guru, siapa asal mereka? Saya. Tak, maksud saya daripada pandangan siapa ulama besar yang yang beri ikut. Dibawakan dalil lah ni. Saya faham, saya faham. Dalil kita datangkan. Cuma saya nak tahu siapa salaf dia daripada surat ni. Yang menulis ni ustaz kita lah. Abdul Hakim. Betul. Tapi insya-Allah dibawakan dari dalil dia semua. Ana agree. Ana maksudkan ana ialah perlu yang datangkan tadi tu. Kita kata pendapat ini adalah daripada siapa, mazhab mana ke dia ambil atau daripada mana, siapa salah. Jadi saya nak rujuk senang. Saya tak perlu rujuk pada dia. Jadi kalau dia datang kan pada situ, kalau saya tahu memang masalah ni, kalau berdama ni dia hanya dia saja datangkan, yang lain tak datangkan, kita tolak je, tak payah datangkan. Pasal apa? Kita tak guna datangkan. Pasal apa? Tak ada salah, awak tak ada salah dalam masalah ni. Kalau tak ada, sebab tu kita ada manhaj kita, manhaj terselah dengan apa? Salahnya ada tak? Kalau tak ada salahnya, kita tu macam mana? Awak pandai-pandai dikeluarkan? Tak boleh. Jadi sebab dia kata, siapa salah dia? Okay. Jadi saya boleh rujuk pada salahnya masalah. Jadi siapa salah mereka? Maksudnya siapa orang yang terdahulu mengatakan demikian? Jadi kita boleh rujuk. Jadi dengan itu kita boleh tepat. So, mana kita terangkan tadi? Wallahu ta'ala. Sama-sama kita pergi umur. Soalan lain? Tapi sekarang Mekah pun ada Jumaat, dua kali ada tak? Masa ni azan 2 kali. Lepas tu orang salat sekarang saya cuma nak jatuh sikit. Dia Jadi sebenarnya azan 2 kali kalau dia buat dengan kadar yang yang dilakukan jarak yang masa panjang, misalnya setengah jam ke satu jam untuk menerangkan untuk apa, untuk menerangkan orang atau memanggil orang siap-siap, ada masalah lah. Tapi kalau macam buat seperti mana yang kita lakukan ini, kita kata ada masalah sikit lah di situ. Itu ramai yang kebanyakan ni orang Asian lah. Macam orang Asian yang kita saya tengok semua solat apa ni. Kau biar Jumaat. Soalan ada? Kalau kita teruskan. Gimana kita sampaikan? Syekh Uthaymin dulu. أحكام وضعية. الصحيح فالصحيح فالصحيح فالصحيح فالصحيح فالصحيح فالصحيح فالصحيح فالصحيح فالصحيح Afwan, afwan, saya tertarik. Tarik wayar lah. Sehingga sini. Sari, sari, sari. Yang ni macam ni? Saya ingatkan nak jalan sikit. Jalan sini. Tak boleh gerak. Kalau gerak, saya duduk je lah. Wayar dipindik. Okey, saya duduklah. Afwan. Afwan, Afwan. Macam mana dia ni? Terlepas. Masukkan balik ya. Afwan, Afwan. Ada buka tadi. Ha. Saya dah buka. Kau tu bandingkan. Okey, okey. Sampai. Sampai. Sampai. Boleh, boleh tarik balik. Yang ni boleh? Sulah salatu salamu ala rasulillah. Boleh kita teruskan? Apa Ustaz? Asyar 10 Okey. Masalahnya fi al ibadat eh. Kisah. Masalah zalika fi ibadat. Tak baca. Lah kisah. Saya kuatkan suara tak apalah kita tinggalkan. Kita saya kuatkan suara. Terima kasih. Afwan, afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya tak apa bergerak tulis hari ni. Kalau nak gerak boleh juga. Saya tak pakai dua kain ni lah. Pun dekat satu satu rumah. InsyaAllah kalau saya perlu hari ni saya tersebut. Kita belajar minggu lepas. Bukan minggu lepas. Belajar lepas. Dah sebulan, lebih dua bulan. Saya nak ulang tak kaji dulu. Apakah ini maksudkan sebagai sahih? Ada, ada. Apakah ini maksudkan sebagai sahih? Benar. Benar. Dari surat bahasa. Lagi? Lagi apa? Ha? Cakap banyak kita kata sahih, sahih. Tapi apa maksud sahih sebenarnya? Dalam kitanya kaedah kita dah baca tadi, as-salimu minal marad. As-salimu minal marad. Yang sejahtera daripada apa-apa sakit, cacat celak ada sebagainya. Okey. Okey. Jadi perkataan yang sahih, perkataan yang tidak ada cacat celaknya. Yang betul. Yang sejahtera daripada sakit. Illah atau sebagainya. Secara istilah, apa yang kita terangkan, matarattabat atharu fi'lihi ala alaihi ibadatan kana aqdan. Apa yang kita rentetan daripadanya, kesan-kesan daripada perbuatannya itu adalah daripada sudut ibadahnya ataupun aqdan, dia punya akad dia. Kalau akad itu sahih, maka akad itu boleh dipakai. Maknanya sejahtera daripada sakit atau kecelaan. Boleh? Muka surat 9. Syekh Uthaymin. Ulang kaji dulu. Wastilahan ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqdan. Apa yang rentetan daripada kesan-kesan perbuatannya sama ada daripada ibadah ataupun akad. Jadi menunjukkan bahawa kalau ibadah itu sahih, mana ibadah itu diterima insya-Allah. Ibadah itu tak perlu ulang balik, tak perlu qada'kannya, tak perlu kita iadah dan sebagainya, ulangkan dia. Jadi kita tak cela, tak. Kalau tak cela, kita kata ibadahnya sahih. Begitu juga akad dia bermuamalah dengan seseorang. Seorang bermuamalah dengan seseorang, dia jual beli. Jual belinya sahih, mana tak perlulah kita balikkan dia atau kita batalkan penjualan beli tersebut. Jadi itu maksudnya sahih. Sahih daripada ibadat adalah ma bariat bihi dhimma wa saqata bihi talab. Apa ni maksudnya? Sahih daripada sudut ibadat ialah apa yang dengan itu terlepas daripadanya tanggungjawab dan terjatuh atau tergugur daripadanya permintaan tuntutan. Maknanya kalau seorang itu mengerjakan haji, hajinya sahih. Lepas tak dia daripada tanggungjawab? Lepas. Saqata bihi talab. Perlu tak dia ulang, dia kata haji, dia perlu haji lagi? Tak perlu. Kerana dia telah lakukan haji yang sahih, haji hijjatul Islam dia. Yang akan datang, dia nak buat haji, itu sebagai amalan yang sunat. Tidak wajib lagi. Okay. Begitulah kita kata, puasa yang sahih. Puasa yang sahih ialah puasa yang kalau kita lakukannya, dah tak perlu kita qadakan. Dah terlepas tanggungjawab kita. Kita dah puasa sebulan Ramadan. Betul puasa kita. Namanya puasa yang sahih. Maka tak perlu kita nak qada lagi. Kita tak kata bahawa batal puasa kita. Tidak. Begitu juga, tak ada tuntutan lagi. Gugur tuntutan ni. Ke atas ni. Atas dengannya, tergugur tuntutan. Boleh? Kita masih ulang kaji lagi. Muka surat sebelah. 10. Was-sahihu minal uqudi, dan sahih daripada akad-akad pula, ma tarattabat atharuhu ala wujudihi. Apa yang kita lihat dengan rentetan daripada kesan-kesannya itu akan kewujudannya. Maknanya wujudlah akad tersebut. Seperti rentetan daripada akad jual beli, seseorang itu akan mendapat pemilikan. Kalau saya dah beli awak punya buku, buku itu rentetannya, buku itu bilik saya, milik saya. Kalau akad itu sahih, mana rentetannya ialah kesannya apa? Saya punya. Boleh? Kalau saya misalnya, itu kalau jual beli. Kalau misalnya saya sewa. Kalau penyewaannya sahih, maknanya saya dah berikan awak duit ini, awak dah berikan saya barang itu, maka rentetan daripadanya saya memanfaatkannya. Awak boleh beli, awak boleh, awak nak sewa kereta dengan saya, dengan harga satu hari $50. Dia dah bayar duit, dia kata dengan syarat awak tak boleh tunggang, apa tak boleh memandunya. Kita boleh, tak pakai. Kenapa? Akadnya dah sahih. Jadi rentetan daripadanya ini penyewaan. Jadi saya boleh manfaatkannya. Itu maksud dia. Okey? Jadi itu dasar dia. Wala yakunu syai' sahihan illa bi tamami syurutihi wa intifai mawani'ihi. Tidak dikatakan sesuatu perkara itu sebagai sahih melainkan telah sempurnanya syaratnya, telah terhalangnya atau telah terhilangnya larangan-larangan, halangan-halangannya. Kalau dah tak ada, kalau syaratnya tepat, tak ada halangan, maka sahih. Seperti mana puasanya seorang wanita, sahih. Kalaulah cukup syaratnya. Dan telah hilang dari sudut, tak ada penghalangnya. Datang seseorang. Apa buat? Saya dah hilang. Mana? Datang seseorang. Saya patah balik sekejap. Apa dia tadi saya kata? Okey, puasa perempuan wanita. Datang seorang wanita ini, didatangi oleh seorang wanita ini penghalang. Haid misalnya. Sahih tak puasanya? Tak sahih. Kerana ada halangan. Seorang wanita nak berpuasa tapi dia tak cukup syaratnya. Dia nak mula puasa pukul 8. Dia tak sahih. Tak cukup syaratnya. Jadi kita kata apa amalan yang dinamakan sahih apabila cukup syaratnya dan dia tidak ada di situ penghalang baginya. Penghalang. Penghalangnya apa? Tadi. Kerana wanita banyak penghalangnya. Misalnya sakit haidnya, nifasnya, jadi penghalang. Enam. Boleh jelas? Maka masuklah kita kepada misal bagi ibadat. Jadi sesuatu perkara itu tak ada katakan sahih melainkan telah apa? Sempurna syarat, telah terhilang daripadanya halangan. Boleh? Boleh. Di mana sekarang? Nombor 2. Okey. Sekarang kita masuk pada misal za misalu zalika fil ibadat. Saya buka sini. Insya-Allah. Boleh. Jauh. Boleh. Ah, tak ada ya. Tak apa, tak apa. Jadi kita katakan kita tulis dulu. Misalu. Misalu zalika fil ibadat. Saya nak keluarkan ini dulu so jangan awak lupa ni nak hafal. Oh, nak hafal Nak kena hafal Ustaz. Pasal apa saya kata hafal kerana dengan awak hafal awak dapat faedah. Saya pilih yang dulu. Pasal wala yakunu syai' sahihan. Sahihan illa bitamami syurutihi wa intifa'i mawani'ihi. Jadi syaratnya apa? Sesuatu itu tak dinamakan sahih selagi tidak kalaulah dia cukup, namun sesuatu tidak dinamakan sahih melainkan dia cukup. Syaratnya intifak mana ternafi daripadanya halangan ni. Mana tidak ada halangan. Daripada ibadat pula kita kata sini as-salat. As-salatu ayati bis salat ayati bis salati fi waqtiha tamatan tamata syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Maksudnya sini apa? Ibadat yang sahih, maksudnya salat yang sahih as-salatu apa? As-sahih. As-sahihu fil ibadat. Kalau ambil salat. Apa dia? Kalau dia dalam salat. Dia datangi salat itu dengan apa? Dengan cukup. Tamati syurutiha. Mana sempurna syaratnya. Wa arkaniha. Dan rukun-rukunnya. Wajibatiha dan wajib kewajipan-kewajipannya. Jadi apa sahaja yang kita katakan dari surat apa? Dari surat dikatakan sempurna. Nama pennya tak bagus. Tak tahu mana nak kena buang kan ada. Tamatis. Okey. Syurutiha. Sempurna syurut syaratnya. Arkaniha. Rukun-rukunnya. Arkan. Arkan jamak kepada rukun. Wajibatiha. Wawajibatiha. Okey. Wajibatuha. Jadi kalau sesuatu solat, kalau ibadah solat ini syaratnya cukup, rukun-rukunnya sempurna, wajibatnya pun sempurna, maka kita kata solatnya sahih. Okey? Nah. Dan contoh bagi akad pula. an ya'qida bai'an tamata syurutiha al-ma'rufa ma'a intifa'i mawani'ah mawani'ihi. Jadi mendaklah sesuatu akad tu dalam jual beli misalnya sempurna syaratnya ma'ruf, misalnya bai' jual beli, al-bai' mana jual beli, dia punya syarat kita katakan sempurna sama tu syurut syaratnya, syarat yang al-ma'rufah yang diketahui, atau kedua lagi dan tiada halangan intifai mawani'hi, mana dihalang daripadanya. Dia punya tu macam mana? Syarat dia, kalau ada tu boleh tambahkan kalimah bahasa Melayunya. Taip. Jadi kalau kita lihat di sini, sahih dalam ibadat ialah sempurna syaratnya, arkat, rukun-rukunnya, wajib, kewajipan-kewajipannya. Wajib-wajib dalam salat. Sahih dalam ibadat, dalam akad pula, dalam jual beli misalnya, sempurna syaratnya yang dimaklumi, yang dimaklumi. Syarat jual beli, mesti apa syarat jual beli? Dah tahu, dah belajar belum? Mesti ada akad. Ada apa? Ada. Okey, ada. Ada benda yang nak dijual. Tak ada orang yang beli. Orang yang belum jual. Baik. Kedua kita kata apa? Boleh tak jual beli benda yang tak dikenali? Tak boleh. Benda yang tak dimiliki? Tak boleh. Tak boleh. Orang tengah tak boleh. Apa tu? Orang tengah maksudnya? Dia pakai nama je tak? Tak. Dia pakai nama je. Dia ada orang tengah ni kena check dulu apa maksud awak. Sebab saya tanya maksud. Ustaz boleh nak jual pada orang yang tak jual. Terus kontak je okey. Nanti nanti ada boleh gini. Sebab tu ni yang saya faham. Dia mesti kena pada Ustaz. Tak ambil benda tu, tapi benda tu itu sah. Okey, jadi sebab tu bukan orang tengah tak boleh. Cara dia macam mana? Dan juga kalau dia dah ada, dan daripada semua mana? Kalau dia dia sebagai dapatkan komisen, salah. Tapi kalau lah dia misalnya seolah-olah barang dia, tapi dia bukan barang, dia cuma salurkan orang saja. Itu dia tak. Jadi dia buat tempat lain. Itu saya, saya. Yang paling mudah, saya. Saya tengok sama orang, saya. Beli kopi, minum teh, barang pun datang boleh kasih. Tak boleh, saya. Beli kopi? Boleh teh. Kau tengok teh? Teh pun datang boleh kasih. Kasih anak kira. Boleh. Tak boleh, saya tentu. Boleh. Beli kopi, saya nak beli, man kasih kopi kan? Nah duit. Dia datangkan. Kita kata boleh tak? Boleh. Kita boleh makan, dia ambil barang dulu tak? Boleh. Kita boleh bayar dulu tak? Boleh. Jadi, kalau kita ambil boleh, melainkan kalaulah dia dalam bab riba, tak boleh. Asnaf ribawiyah tak boleh. Bahan-bahan atau jenis-jenis yang bawa jatuh bawahnya riba tak boleh. Kalau buat demikian ada kelewatan dinamakan riba nasiah. Ah, interest negara riba nasiah. Itu bab kena belajar. Sebab tu buat amalan ni penting belajar. Betul tak? Tak belajar nanti hampis kita. Ha, bagus. Banyak businessman haruslah mantap dalam ilmu muamalat. Nabi sallallahu apa Umar radhiyallahu mengatakan, jangan seseorang jual beli dari dia apa di telah mengetahui hukum muamalat. Oh. Ini baik juga. Jadi kita balik sama dia ini saja kita siap tangan. Jadi sini datangan akhirnya datangan kaidahnya. Apa dia kata? Wa in fa in. Fa in fukida. Fa in fukida. Fa in fukida syartun minasyuruti aw wujida mani'un minal mawani'i imtana'atis sihah. Okey, belum ulang eh. Akad kita takkan masuk syarat ni. Saya cuma cakap contoh ni. Pasal kalau saya katakan syarat ni nak masuk bab muamalat, nanti kena terangkan apa yang dilarang, apakah yang menjadi syarat bermuamalat. Sama juga cukup syarat. Cukup syarat. Ha. Tapi syarat yang dimaklumilah. Yang mana setiap ada benda tu ada syaratnya. Ada tak ada syarat. Kalau macam jual beli, syarat ni berbeza dengan syarat misalnya kita kata syarat jual beli berbeza dengan syarat kita kata hadiah dan sebagainya. Itu masalah-masalah yang lain kita katakan yang mana yang ma'rufah yang dimaklumi. Yang kita tahu. Naam. Okey. Jadi di sini kaedah yang terakhir dikatakan fa in fuqida syartun minasy syuruti aw wujida mani'un minal mawani'i imtana'at sihhatu. Maksudnya apa? Maka sekiranya salah satu daripada syarat ini hilang, tak ada, fuqidah hilang, ataupun wujida mani'un, ataupun terdapat salah satu penghalang daripada penghalang-penghalangnya, maka terhalanglah daripada adanya kesihatan. Maknanya tak sahih. Tak sahih akad tersebut. Tak sahih ibadat tersebut. Boleh faham? Siapa tak faham lagi angkat tangan. Tak. Fa in fuqida. Maka sekiranya hilang salah satu daripada syarat-syaratnya atau didapati penghalang daripada penghalang-penghalangnya, maka terhalanglah kesahihan atau tak jadilah dia sahih. Boleh? Contohnya apa? Contoh tadi kita kasi contoh misalnya. Okey, sebagai contoh. Kalau misalnya salat. Syaratnya mesti ada wudu. Kalau salah satu syarat yang tak ada. Dia misalnya tak ada pakaian nak salat. Bukan tak ada pakaian. Tak berpakaian. Ada pakaian, tak nak pakaian. Beza kan? Tak berpakaian, tak ada pakaian. Terus kan? Dia ada pakaian, tak nak pakaian. Nak salat begitu. Kita kata tak boleh. Tak sahih awalnya salat. Pakaian dulu. Kalau dia pakai pakaian, boleh. Berbeza dengan orang yang betul-betul tak ada pakaian. Itu beza. Itu masalah bab darurah. Maksud bab lain. Okey. Dan dia ada dihadapi halangan daripada halangan. Misalnya, di antara halangan orang tu nak solat, apa dia? Belum lagi ada. Itu syarat juga masuk. Belum masuk waktu. Okay, sama. Jadi kita kata syarat dia. Rukun dia, kita nak solat tapi tak merukuk lah. Sujud je lah. Tak cukup. Salat dia tak sahih. Begitu juga wajibah tu ha. Kewajipan dia. Okay, kita kata, misalnya kita tak nak lakukan tahiyat awal pun kita nak lakukan. Maka dengan itu kita boleh tak? Tak boleh juga. Kita tak sahih. Ya? Kewajipan. Apa dia? Tahiyat. Itu rukun. Bukan tahiyat. Rukuk tadi. Tentang tahiyat kita lihat kewajipan. Kalau menaikkan yang akhir tu. Okey, jadi kita bagi contoh ni demikian, maka kita tak sah solatnya. So, tak sahih. Kalau seorang wanita dalam solatnya, tengah solat datang haid, ada halangannya. Tak sahih solatnya. Jadi kita kata begitu. Boleh? Maksud sahih dah faham? Okey, eh? Nah. Jadi sebab tu kalimah ni istilah syar'i tau. Maknanya kalau kita katakan amalan ini sahih, sah amalannya, maka kita tahu maksudnya apa. Kita faham. Maksudnya tak ada rentetan daripadanya. Telah selesai tanggungjawabnya dan tak ada tuntutan lagi padanya. Boleh? Nah. Sahih. Ha. Ini bahasa beliau. Sahih. Okey. Tapi ala kulli hal. Ada soalan lain? Hal min soal? Ada dari kertas tapi sebab tahiyatul masjid. Silakan. Saya bacakan. Enggak boleh masuk. Soalan umum. Ah, boleh. Sudahlah. Tinggal 5 minit, 6 minit. Assalamualaikum Ustaz. Seorang yang bekerja di masjid, apakah tiap kali dia hendak solat dia harus solat tahiyatul masjid atau cukup sekali iaitu pada waktu yang pertama solat? Terima kasih. Seorang yang bekerja di masjid, tengok, lihatlah keadaan dia, adakah dia dalam masjid. Kalau dalam masjid memang kita ada sekali saja dan waktu-waktu solat yang lain tak ada kenalah. Tapi kalaulah tempatnya bukan saja di masjid, di luar masjid, di keluar masjid, masjid dan sebagainya, maka setiap kali dia masuk masjid, maka kewajipan untuk solat, bukan kewajipan, bahkan kita ada disyariatkan untuk lakukan solat tahiyatul masjid. Berkenaan dengan hukumnya, balik kepada hukum yang dikhilafkan ulama. Ada yang mengatakan dia sebagai sunnah mu'akkadah, ada yang mengatakan dia sebagai wajib. Kalau pejabat masjid dalam masjid ada pejabat masjid dalam masjid sekali dia sudah sekali. Maknanya kalaulah dia perlu beruduk, dia beruduk terus dia salat seperti biasa. Sebenarnya kalau dia tempat tu luar daripada masjid, singgah je lah, singgah kena ni, kena salat tahiyatul masjid. Kalau siapa singgah masjid sekejap, singgah pun yang kecil. Lepas tu kalau tak masuk masjidnya tak perlulah. Kalau masuk tandas ni saja. Tapi jangan lupa keluarkan tabung bayar. Saya gurau je. Saya gurau ya. Now. Orang ni ada kemampuan untuk satu antara akikah dan kurban. Mana lebih diutamakan? Akikah ni pada ada waktu yang tertentu disunatkan. Maksudnya dalam waktu yang 7 hari. Okey, jadi kita kata mungkin dengan tidak apa kita dengan secara tidak langsung kita katakan secara kebetulannya bahawa waktu apa waktu di antara waktu yang disyariatkan untuk kita berkurban adalah waktu yang mana seseorang itu telah anaknya telah sampai berumur 7 hari sebagai contoh. Maka kita katakan adalah apakah yang kita pilih? Sama ada korban ke atau akikah. Kita balik kepada masalah ini, balik kepada keadaan beliau sendiri. Pertama, adakah kemampuan balik kita kena tahu bahawa dasar perintah itu adalah fattaqullaha mastata'tum. Dasarnya bertakwalah kepada Allah dengan seberapa kemampuan kamu. Berkenaan dengan keadaan misalnya kalaulah dia melambatkan, ada kesenangan nanti akan dia dapat peluang untuk dia berakikah selepas itu, maka bolehlah dilambatkan akikahnya itu dengan dia mengutamakan ibadah kurbannya. Kerana ibadah kurban ini bukan saja peruntukannya satu orang, tetapi peruntukan boleh untuk dirinya dan ahli keluarganya juga. Jadi dengan itu kita katakan ada dia punya dasar ni bahawa kemanfaatannya agak menyeluruh. Manakala untuk akikah ni kita kata memang sebaiknya adalah 7 hari. Kalau tidak 7 hari selepasnya. Kalau tidak 7 hari selepasnya. Sehinggalah masa waktu dia masih kecil lagi. Maka kita katakan digalakkan dia untuk berakikah. Jadi kalaulah misalnya dia rasa Allah akan berikan kelapangan untuk dia berakikah selepas itu, maka utama dia kedepankan dia punya korban. Tapi kalau tidak, dia kata dia itu saja dia rasa dia kemampuan dia dan mungkin makan masa bertahun-tahun lagi mungkin baru dia ada kemampuan, maka di situ dia utamakan akikah. Kerana kita harus utamakan pertama yang hilang dia punya sebab dengan besarnya budak tersebut. Kalau dia besar, dia hilang sebabnya. Sebenarnya sebagian ulama tidak mengatakan tak disunatkan akikah orang yang dewasa. So, walaupun ada sebagian ulama mengatakan boleh diakikahkan orang yang sudah dewasa. Tidak akikah tak? Jual ini boleh sambung. Boleh kita. Macam apa tadi saya kata, 7 hari, bagi 7 hari. Sampai maksimum dia bila? Itu sebab kita kata khilafnya. Maksimum ada tak maksimum, itu khilafnya. Tapi selagi budak tu masih sobi, masih kecil lagi bayi, kita tu masih lagi ada lah dia punya dasar ni. Bukan sampai 7 hari expired habis. Tak expired. Okay. Ada yang dipahamkan pada 7 hari. Tapi bukan ada kita kata dah dewasa ada expired, kita dewasa expired. Cuma ada sebahagian pendapat kata tak, tidak. Ha, jadi macam mana pun kita kata kalau boleh kita dapatkan kedua-duanya lebih utama. Mana kita dapatkan pada musim korban tu kita dapat lakukan, dan pada masa akan datang kita lakukan untuk akikah itu. Tapi kalau tak mampu, kita takut nanti anak tu dah besar, kita masih belum terkemampuan, maka utamakan akikah. Kerana kita untuk berapa berkorban ini mengikut daripada kepada kemampuan kita. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan wajib sebagainya korban, tapi kita katakan bahawa daripada sudut ini kita ada dasar, walaupun diwajib kita ada dasar, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah seberapa kemampuan. Nah. Adakah mesti tunggu sampai 7 hari atau hari pertama dah boleh? Tak, 7 hari. Mesti ada dua. Sunatnya lah, sunatnya. Hari ke-7. Ada call. Cuma kita kata boleh tak diambil faedah daripadanya. Kita kata sebagian besar ulama kita lihat, mereka melihat bahawa boleh dilakukan. Macam mana kita akan bincang? Bab ni bab akikah, kita akan masuk babnya lagi beberapa tahun lagi. Tahu-tahu tapi insya-Allah kita akan cuba. Saya akan datang lagi insya-Allah bab ni bab akikah kalau kita dapat masuk. Masih cukup 6. Jadi dalam masalah ni kalau kita boleh kalau kita hendakkan kedepankannya, tak ada masalah. Sebab tu saya katakan tadi bahawa kalau kita rasa kita tak ada kemampuan lain, maka buatlah hakikat tersebut. Dan kerana hakikat tu adalah keperluan yang mendesak pada waktu tersebut, keperluan 7 hari. Tapi kalau korban tu mungkin kalau kita rasa tak mampu, tak ada masalah. Kerana banyak juga kita lihat mungkin telah kita lakukan, dan sebagian ulama katakan diwajib setahun sekali, sekali saja. Ada mengatakan kalau boleh buat setiap tahun. Tapi macam mana pun kalau tak ada kemampuan, kita dimaafkan. Kalau waktu Nabi SAW juga telah mengkorbankan bagi umatnya yang tidak ada kemampuan. Kata Nabi SAW, Allahumma hadza li Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummata Muhammadin. Ummati Muhammadin. Itu dalilnya lah. Untuk menunjukkan bahawa dan boleh tak kita mengkorbankan orang yang dah meninggal dunia? Soalan? Tak, soalan dulu lah. 6. Boleh tak? Okay, kalau wasiat boleh tak? Kalau wasiat memanglah kita lakukan wasiat tersebut. 6. Tapi bukan wasiat sebagai kita kata tabarruk atau kita kata ihsan kita kepada ni. Boleh tak? Sepuluh soalan. Dulu. Soalan. Saya tanya. Ustaz ada soalan. So kita kena jawab tak? Ha. Kan? Tak ada? Sama-sama. Okey. Di sebagian ulama melihat boleh, kenapa? Kerana lihat Nabi SAW mengkorbankan kepada orang yang tidak hadir. Maka dengan itu kalau orang yang tidak hadir pada waktu ini setelah dia meninggal dunia, maka boleh juga sebagai mereka berhujah demikian. Kalau kuliah masalah ni, kita kata masalah yang dihilangkan dalam kuliah, saya lebih cenderung kalau untuk sedekah kita boleh, kalau korban kita kata boleh tak, maka kita balik pada dalil nampak macam ada kewajaran. Kalau tapi saya tak buat lah, tapi kalau orang buat kita tak katalah bahawa tak sampai dan sebagainya, kerana dia bersitu ada dia punya samarannya lah sikit. Alah kuliah kita boleh bincang lagi. Sebab ini kita akan buka berfatwa-fatwa ulama kita lihat. Apa yang saya faham daripada Al-Buasa sehari ya. Nanti kan kalau masa hari sunnah berjamaah boleh mungkin kita berserikah kan untuk selama ini. Sedekah memang kita ada agree. Tapi ini kita kata tentang korban. Jadi kita kata boleh tak kalau kita lihat memang kita kata ada dasarnya daripada surut. Kalau hujahnya adalah orang yang tak ada. Tapi dia bawa kemampuan daripada segi lain, Ustaz. Daripada segi sedekah. Kalau waktu dia hidup tu, Ustaz. Dia kalau okey lah kita buat. Kalau tak okey, tak payahlah kita. Kita faham lah. Gitulah kita kata kalau macam. Tapi kalau dia tak okey misalnya waktu zaman dia tu. Kalau ahli keluarganya tahu dia tak okey. Tapi nak puasakan untuk ni. Dia tinggalkan puasa. Atau dia tertinggal puasa kerana waktu zaman jahiliah dia. Lepas tu dia dapat hidayah. Tapi tak sempat dia ni, dia meninggal dunia. Jadi adakah kita kata berpuasa bagi ahli baginya ahlinya. Kita kata macam mana? Ini masalah-masalah kita bincang dia awak eh. Masukkan dia, kita masuk bab ini kita akan cepat pecah-pecahkan lagi. Masalah apa? Kalau kita dapat datangkan ni, kita dapat lebih. Kalau dia okey sekarang jangan puasa nak syok dia. Dia kata okey sah. Itulah kita kata kalau kita keluarga kan, kalau punya apa, dia punya kita kata perjalanan yang kokoh, kita macam mana pun bebanan pun kita terima. Sebab tu kita lihat kalau orang-orang Arab ni, dia punya kukuhan ni, asab-asab dia punya, kita kata akalah dia tu. Kalau kena dia, seseorang kena dia, ahli apa keluarga klan dia akan pikul dia punya dia. Sama-sama chip in untuk bayarkan dia. Ya. Allah Ta'ala alam. Macam mana pun kita kata, kita mencuk masuk bab lain. Bab tu bukan bab kita, cuma kita datangkan satu soal, apa satu untuk lontaran supaya kita dapat berfikir insyaAllah. Wallahu Ta'ala alam wa sallallahu alaihi wasallam. Dah habis eh? Wallahu kita tutup majlis dengan tasbih kafar. Subhanakallah alhamdulillah. La ilaha illallah. Assalamualaikum. صلى الله وسلم محمد على محمد الحمد لله رب العالمين كل ما تسمعون استغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته